maka masuk kembali kita di dalam perbincangan kita dalam pelajaran tafsir Quran, di mana kita masih lagi membahas perkara-perkara yang bersangkut paut dengan suratul Baqarah ataupun surah yang kedua pada juzul awal, dan kita masih lagi di peringkat awal dalam surah ini. Ini akhir pelajaran kita, kita sudah selesai mempelajari ayat yang ketiga. Bukan selesai ayat 300, ayat 3 aja. Kita baru selesai ayat yang ketiga di sini, di dalam mengulang kaji pelajaran tafsir Quran dalam suratul Baqarah. Nah, kalau kita lihat apa yang telah kita perbincangkan pada ayat yang ketiga itu, di mana kita lebih banyak membicarakan tentang syarat orang-orang yang diakhirat sebagai muttaqun, ataupun orang-orang yang diantara sebagai orang yang bertakwa. Itu ayat yang ketiga, di mana pembahasan kita rumusannya boleh kita katakan bahawa syarat bagi orang yang nak dikira sebagai orang yang bertakwa, pertama, dia wajib beriman. Beriman dalam arti kata mempunyai keyakinan yang 100% tentang perkara-perkara yang bersangkut paut dengan rukun-rukun iman. Itu paling kurang. Ini yang telah kita bahaskan, perbezaan seorang yang beramal soleh, seorang yang banyak berkebajikan, seorang yang melakukan perkara-perkara yang bersangkut paut dengan kemanusiaan, bantu membantu dan sebagainya, tapi kalau tidak diawali dengan iman, amalan tadi tidak dikira sebagai amal yang bakal mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia diiktiraf kebaikan sebagai bir, hanya sekedar kemanusiaan saja. Kebajikan dan kebaikan yang dilakukan di dunia ini sekedar diiktiraf kebajikan dan kebaikan itu untuk di dunia, tapi tidak akan digantikan dengan bentuk pahala di akhirat nanti. Kerana syarat yang pertama tidak dimiliki, ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu anda lihat ayat-ayat bersangkutan dengan amal semua bermula daripada iman. Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu, semua bermula daripada wahai orang-orang yang beriman. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syiyam, diawali dengan iman dulu. Apabila iman itu diikuti dengan amal, baru amal tadi dikira sebagai amal yang saleh. Ini pembahasan kita. Walaupun kita miskin, tidak kaya macam Bill Gates, tapi kedudukan kita agak hebat kerana kita mempunyai iman. Cuma sayang bin sayang, apabila Allah dah berikan iman, kita tak beramal pula. Ini yang sedih. Orang yang tidak ada iman, tapi mereka berlonjak-lonjak untuk beramal. Amalan mereka diiktiraf sebagai satu kebajikan saja. Namun demikian, itu pembahasan kita pada perbincangan tentang kenapakah pentingnya iman dalam apapun skop yang nak kita perbincangkan. Maka itu syarat bagi orang yang bertakwa, pertama mesti beriman dahulu. Keyakinan, akidah, akidah, pegangan 100% kepada apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak cukup iman, harus dibuktikan dengan amal soleh. Dan setinggi-tinggi amal soleh ialah ibadah. Ibadah yang khususnya hablum minallah, perhubungan kita sesama Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pada ayat yang ketiga kita bincang hanya dijadikan sebagai satu syiar, disebut perkataan solat. Tempoh hari kita dah bahaskan kenapa solat ini penting, lantaran dia menjadi perkara yang sangat mustahak di dalam kehidupan seharian kita, sehingga kan di dalam solat itu diwajibkan untuk kita melakukan bukan saja satu hari satu kali, tetapi 5 kali paling minim. Ini yang telah kita bahaskan. Adapun yang dimaksudkan dengan ibadah itu begitu luas, bukan saja yang bertangkupan dengan solat, tapi lebih luas daripada itu. Kerana apabila orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada nabi-nabinya, beriman kepada hari akhirat, berarti dia tidak nafsi-nafsi. Dia tidak hanya fikir dirinya sendiri. Maka itu datanglah ayat yang terakhir, wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat itu nak menyempurnakan Islam. Islam bukan satu agama yang mementingkan diri kita sendiri, tidak. Islam satu agama yang mengajak kepada kita untuk memikirkan hak orang lain. Setiap manusia mempunyai hak, tetapi perlu kita ingatkan bahawa hak kita ambil, hak orang lain harus kita berikan. Di antaranya apabila kita diberikan rezeki yang melimpah luar, kita harus memberikan ataupun mengembalikan rezeki tadi kepada yang memerlukan. Maka itu ayat yang nak menyempurnakan tentang syarat orang-orang yang beriman, perlu tidur pada ayat yang kita pelajari. Beriman, beramal dan sedot ibadah yang khusus, dan kemudiannya ini memberikan hak orang lain memanfaatkan harta kita. Ini ayat yang ketiga yang kita pelajari, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Adapun orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib, langsung mereka mendirikan salat dan mereka mengeluarkan sebagian harta yang telah diberikan kepada mereka. Dasar perbincangan kita tempoh hari kita dah sebut, kenapakah mesti menjadi orang yang bertakwa? Dan saya jelaskan kepada para jemaah di mana matlamat hidup kita, kita sudah jelaskan bahawa bukan berakhir di dunia saja, tapi matlamat kita adalah di akhirat. Dan di akhirat, orang-orang yang terselamat hanya orang-orang yang muttaqin ataupun orang-orang yang muttaqun. Di akhirat nanti yang terselamat hanya manusia yang mempunyai sifat muttaqin saja. Karena dalam surah Al-Imran mengatakan bahwa penghuni surga itu adalah orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Harapan kita bukan kita berjaya di dunia, bukan kita maju di dunia, tetapi harapan kita, kita terselamat di akhirat nanti. Dan untuk mendapat keselamatan di akhirat, tidak ada pilihan yang lain melainkan kita menjadi orang yang diantara sebagai muttaqin. Maka itu perbincangan kita, kenapa perkataan takwa itu sangat penting pada awal surah Al-Baqarah. Kenapakah kita harus menjadi orang yang bertakwa? Karena orang bertakwa inilah orang yang terselamat di akhirat nanti. Dan itulah matlamat kehidupan kita. Bukan berarti akhir hidup kita di dunia ini selesai, tidak. Tapi kita bakal menyambung satu alam lagi yang lebih azali, yang lebih kekal, yang lebih penting, yaitu di akhirat. Dan kalau kita tidak memiliki sifat-sifat yang bersangkut paut dengan muttaqin, terlalu rugilah kita. Dan dijelaskan juga perbincangan kita tempoh hari, kenapa penghuni surga itu terdiri daripada orang-orang muttaqin. Sebab orang-orang muttaqin ini duyufullah. Mereka adalah telah tetamu Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unza, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Allah terangkan dalam Al-Quran, wahai manusia, sesungguhnya kami telah jadikan kamu daripada golongan laki-laki dan perempuan. Dan kami jadikan daripada laki-laki dan perempuan itu berpuak-puak, berbangsa-bangsa dan berkaum-kaum, agar mereka saling kenal mengenali. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya baik laki-laki ataupun perempuan, baik puak-puak ataupun bangsa-bangsa yang wujud di muka bumi ini, yang paling mulia di sisiku adalah orang yang paling bertakwa. Ini telah kita bahaskan pada perbincangan kita ayat yang ketiga. Kenapakah perkataan takwa itu sangat mustahak dan penting didahulukan pada surah Al-Baqarah, surah yang terpanjang dalam Al-Quran Karim, surah yang kedua ataupun surah yang terletak selepas surah Al-Fatihah yang menjadi umul kitab. Kita dah bahaskan panjang lebar dan ini sangat mustahak. Dan kita tekankan lagi, kita harus menjadi orang-orang yang mula-mula ataupun orang-orang yang kita lihat bagaimana mempunyai akhlak ataupun pribadi seperti mana takwa. Orang-orang ini akan dimuliakan kerana di dunia mereka telah bekerja keras, mereka telah berpenat lelah untuk mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka beriman, beramal saleh, saling bantu membantu. Ini ayat yang ketiga. Maka itu mereka deserve, mereka layak menerima darjat yang disebut sebagai al-muttaqin ataupun orang-orang yang bertakwa. Kita rujuk sedikit ayat yang kedua. Apakah formula untuk mendapat orang yang bertakwa? Kalau syarat-syarat menjadi orang bertakwa tiga, iman, amal dan saling bantu-membantu. Artinya bukan saja dia berkeyakinan daripada sudut iman, tapi dia memberikan hak Allah Subhanahu wa taala dan juga memberikan hak sesama manusia. Itu syarat. Tapi apakah formulanya? Jadikan kita pula rajati hudan lil muttaqin. Al-Quran inilah menjadi formula untuk menjadikan orang itu diiktiraf sebagai orang yang bertakwa. Bukan saja ya, ini dalam ayat itu disebut zalikal kitabul raibatin, tidak ada sedikit pun keraguan padanya. Malah di sini harus kita tekankan, perlu yakin 100% dan menghayati apa-apa isi kandung Al-Quran, barulah akan lahir amal-amal yang saleh. Sebagaimana kita sebut, kenapa disebut la raibati? Kenapa ayat itu penting sangat pada zalikal kitabul raibati? Karena ada orang yang kadang-kadang dia mendustakan ayat Allah, langsung dia ragu-ragu. Dan sebagian orang pula, dia yakin tapi tak berapa penuh, 50-50. Kadang-kadang dia yakin 100% tapi tak buktikan dengan amal. Maka perkataan la raibati di sini, yakini 100%, nah insya Allah akan lahirlah amal saleh. Di sinilah pentingnya formula untuk menjadi orang yang bertakwa. Kita harus menjadikan sandaran kita, ini Al-Quranul Karim, sedikit pun tidak boleh kita ragu-ragu. Selain perkataan dalam hati kita ni, tanpa syarat, mau vacuum dulu. Tak dalam ni, sampah-sampah ni kotor bolo ni mau vacuum betul-betul. Jangan minum klorok kan. Nanti arwah saya yang susah. Aku tak kena. Mau kasih bersih vacuum. Vacuum mati ni bukan dengan pakai air lelak bukan. Dia dengan ayat-ayat Quran. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati akan jadi bersih. Dengan ayat Quran ini hati akan bersih. Dengan hadis-hadis Nabi hati akan bersih. Dengan tazkirah-tazkirah peringatan daripada sejarah-sejarah Islam, insyaallah hati akan bersih. Hati kalau bersih, insyaallah Quran boleh datang dengan kita. Quran ini dia tak mau duduk dengan hati yang kotor. Itu falsafah Quran. Quran ini nanti akan duduk dengan orang yang hati ini kotor. Abu Lahab ini orang yang mula-mula dengan Quran. Di antara orang yang mula-mula dengan Quran. Dan bukan saja dengar, malah dia tu faham bahasa Arab ini. Tapi ternyata Allah SWT letakkan dia di tempat yang mana kita sama-sama ketahui. Saya selana orang Zatarahat. Allah letakkan satu potong ayat Quran, confirm Abu Lahab ini. Bukan saja masuk ke dalam neraka, tapi dibakar dengan api yang menjulang-julang. Nak beritahu kepada kita, walaupun dibacakan Quran banyak kali, yang baca itu bukan kita, Nabi yang bacakan Quran kepada dia, tapi kerana dalam sini, tanpa saraf, kotor bolo, hati itu kotor tidak bersih, Quran tak mau duduk. Tak akan jadi orang yang mutakin kalau kotor, malah terbalik jadi orang yang maghdubun, orang yang Allah murkain. Tak akan masuk surga walaupun dibaca Quran yang banyak. Sebaliknya akan masuk neraka pada api yang menjulang-julang. Di sinilah syarat orang yang mendapat hidayah daripada Al-Quranul Karim. Selain daripada dia mempelajari, menghayati, tetapi dia perlu bersih hatinya. Hati yang bersih itu insyaAllah Quran akan duduk bersama. Dan insyaAllah dia akan membersihkan bukan saja hati kita, tapi anggota kita, tubuh badan kita, pemikiran kita, tangan-tangan kita, kaki-kaki kita, semua akhlak kita, termasuk ibadah kita insyaAllah akan bersih apabila kita menghayati Al-Quranul Karim. Maka itu syarat untuk mendapat petunjuk daripada Al-Quran, hati mau bersih, bukan hati mau baik-baik, hati mau bersih. Tengah para ulama mentafsirkan ayat Quran, la yamassuhu illal mutahharun, tidak akan membawanya kecuali yang disucikan. Umumnya ulama-ulama salaf menganggap bahawa tidak akan membawa Al-Quran kecuali malaikat Jibril. Tapi ayat ini dibesarkan, diluaskan. Sebagian pendapat mengatakan tidak akan dapat menghayati Al-Quran, la yamassuhu, kita tidak mampu menghayati Al-Quran illal mutahharun, kecuali hati kita bersih dan suci. Itu di antara syarat-syarat yang perlu kita ketahui. Jadi belajar Quran ini memang satu amalan yang sungguh baik. Nabi sebut, khairukum man ta'alama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Quran kemudian mengajarkan kepada orang lain. Tetapi kita tidak akan dapat hidayah daripada Quran kalau pertama-tama hati kita tidak bersih. Hati kita kena bersih, ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat, fadilah-fadilah ayat-ayat Quran terlalu banyak. Tapi ulama-ulama telah mentafsirkan segala fadilah itu bukan sekadar kita baca, tapi perlu faham dan hayati. Dan kalau ayat itu mengandungi amalan-amalan diperintahkan, wajib bikin baru mendapat fadilahnya. Kita tidak menolak adanya fadilah ayat Quran banyak. Kita ingat banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang keutamaan. Banyak hadis-hadis menceritakan tentang keutamaan sesuatu ayat, sesuatu surat. Banyak. Dan hadis-hadis itu adalah hadis-hadis yang sahih. Kita tidak boleh menafikannya. Dan para ulama mentafsirkan di samping fadilah itu, kita untuk mendapatnya, kita mesti memahami, menghayati dan mengamalkan isi kandung. Surah yang sedang kita pelajari tempoh hari pada mukadimah saya bacakan, di mana ada hadis daripada Imam Bukhari yang datang daripada Ibn Abbas, yang mana beliau mengatakan Nabi pernah bersabda, la taj'al buyutakum kuburan fa'innal baytan ladhi yaqra'u fihi surat al-Baqarah la tadkhuluhu syaitan. Hadisah. Bagaimana Nabi pernah mengatakan, jangan kamu jadikan rumah kamu seperti mana kubur-kubur. Sesungguhnya rumah yang ada padanya membaca suratul Baqarah, tidak akan masuk syaitan padanya. Kalau kita baca hadis ini, kita terpaksa menerima dan kita tidak boleh menafikan bahwa adanya fadilah tentang suratul Baqarah. Nabi kata, jangan jadikan rumah kita macam kubur. Balik, tidur, besok bangun pagi, keluar. Jangan jadikan rumah macam itu. Sebab itu Nabi sendiri memberikan pendidikan, kata Nabi, afdalus salatil bait illa salatul maktubah. Seutama-utama sembahyang di rumah, kecuali sembahyang fardu. Artinya, di masjid adanya sembahyang berjemaah, di rumah adanya sembahyang munfarid. Jadi rumah itu tidak dijadikan tempat tidur saja, ada tempat kita beribadah. Di antara yang disebut dalam hadis ini, boleh kita sering membacakan ayat-ayat Quran. Dan oleh kerana Nabi nak memuliakan suratul Baqarah, Nabi sebut, Fa innal baital ladzi yaqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya rumah yang membaca-bacakan surat Al-Baqarah padanya la tadkhulul jannah. Setan takut dia. Setan. Sebenarnya bukan setan aja takut. Orang yang baca ni kalau dia faham pun dia takut. Bukan setan aja. Tapi sayang bin sayang, sayang bin sayang kita baca Quran kita tak faham macam mana takut. Ini masalah orang lagi yang selalu baca Yasin. Dia baca Yasin, kalau kita lihat fadilah Yasin pun macam kita. Di antara fadilah surah Yasin ini pun setan takut kan. Tapi pasal yang baca dia sendiri tak faham. Setan aja takut, dia tak takut. Ini masalah kita. Jadi kalau kita lihat insyaallah kalau kita pelajari bagaimana yang disebut sebagai ini fadilah-fadilah. Bagaimana yang disebut dalam surah Al-Baqarah masyaallah 286 ayat ni. Kita baru 3 ayat aja tak habis-habis kita bincang. Anda bayangkan kalau anda buka kitab tafsir 286 ayat. Cerita pasal Qarun, cerita pasal Fir'aun, cerita pasal neraka, takkan kita tak teram tak? Kita kan kita tak faham. Maka itu logik kalau kita cakap kalau orang yang membaca surah Al-Baqarah ni setan pasti takut, dan bukan saja setan, orang yang membaca pun takut. Sebab di dalam ayat-ayat yang termasuk dalam surah Al-Baqarah mengandungi banyak fadilah-fadilah. Banyak cerita-cerita yang sungguh penting. Ini telah kita jelaskan juga kepada para jemaah. Macam kita sebut tentang ayat kursi lah, orang Melayu ni kayak kursi dia favorit. Ayat kursi ni kan banyak, yang surah yang banyak. Fadilah surah Fatihah, surah Yasin, Al-Baqarah, ayat kursi, surah Kahfi. Banyaklah kita tak menafikan kerana hadis-hadis yang sahih. Ya. Di antara yang menyebut tentang surat al-kursi ataupun ayat kursi itu ayat 255 yang kita baca dalam sembahyang tadi ya, dalam surat Al-Baqarah bakal kita tentu tapi tak tahu bila lah 255 ni sekarang baru 3 je 5 pun belum ni kita bakal tentu insyaAllah itu ayat kalau anda lihat di antara fadilah itu bagaimana satu ketika diceritakan Abi Sa'id Al-Khudri menceritakan bahawa Nabi SAW pernah mengatakan kepadanya di waktu orang nak pergi haji wada. Orang-orang dah siap bila Nabi umumkan tahun ini kita berangkat haji. Kita berangkat haji. Orang berkumpul di Madinah ramai-ramai. Abi Sa'id Al-Khudri ini di antara orang-orang yang pergi haji. Dan dia di waktu pergi haji itu simple saja. Dia tak bawa lagi ke beg tandang ke tak ada lah. Dia cuma relax-relax bawa satu beg kecil saja gitu. Tak ada unta pun jalan kaki saja. Relax saja. Nabi tengok dia macam sedih gitu. Nabi kata, ya Abi Sa'id. Baik. Jangan risau lah. Ketahuilah, apabila kamu hendak musafir, bacalah ayat al-kursi. Dan Nabi sebut, barang siapa yang ingin bermusafir dan kalau membaca ayat al-kursi, di waktu dia musafir, nescaya dia senantiasa merasa kecukupan. Itu hadis sahih. Nabi sebut. Nabi nampak dia macam tak bawa banyak duit, dia tak bawa rial banyak lah kan. Mungkin 40 rial, 50 rial gitu. Bawa. Kat-kat pun dia tak bawa, dia pun bawa lebih kurang dia banknya. Jadi macam dia sedih gitu. Maka Nabi nak hiburkan dia, Nabi sebut. Pada Abi Sa'id kata Nabi SAW, bacalah ayat al-kursi apabila kamu nak bermusafir. Barang siapa yang ingin bermusafir dan dia membaca ayat al-kursi, nescaya dia akan sentiasa merasa kecukupan. Nah, hadis ini perlu kita terjemahkan. Kalau nak pergi musafir nanti buat betul aja kan, bayar ayat kursi daripada rumah terus-terus kan. Memang member yang saya tarik, aduh kat tepi aja kan. Tetap tak bawa, kata dia rasa kecukupan aja. Bukan itu yang dimaksudkan. Maksudnya insya Allah kalau orang yang nak bermusafir dan dia berbekalkan dengan ayatul kursi di samping bekalan-bekalan keperluan seharian tadi, dia akan lebih cukup daripada orang yang bawa bekalan yang banyak itu macam ini. Dia senantiasa merasa cukup. Anda baca ini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa lahu ma fil ardhi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tak ada orang yang boleh berikan syafaat melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Syafaat yang dimaksudkan di sini dalam surah Al-Kursi, dalam ayat Al-Kursi. Syafaat ini bantuan. Tak ada orang yang boleh bantu melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini kekuatan. Bila Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada para sahabat supaya menghayati surah Al-Kursi, ayat Al-Kursi ini supaya ini lihat makna syafaat ini bantuan, tolong, pertolongan. Ini penting ya. Ya'lamu ma baina aydihi wa la khalfahu wa ma khalfahu. Allah yang tahu nanti engkau sebelum sampai ataupun apa yang kau tinggalkan depan dan belakang. Itu kata setengah ulama. Engkau nak musafir, sebelum sampai Allah dah siapkan apa yang kat depan. Dan yang kau tinggalkan keluarga, rumah-rumah, harta ni sudah harta Allah yang pelihara. Itu maksudnya gitu. Itu yang mengatakan kita tidak berapa cukup gitu. Walaupun kemah pun rilek-rilek, bocor-bocor pun tapi dia tak rasa marah sangat. Orang yang kadang-kadang duduk lama, kata ni tapi mulut dia tak boleh diam. Tak rasa cukup kan? Nah, biasa kita ni biasa buat haji, macam-macam cerita kan. Hotel bagus, bas bagus, makan bagus, semua bagus. Pun tak cukup dia. Dia nak duduk macam sebelahnya Nah, sebelah ada kintaan, tak duduk macam itu. Kita letakkan jibah sebelah pun dia rasa tak cukup juga. Tak rasa kecukupan manusia. Padahal dia tak berbesarkan dengan akidah. Itu macam itu. Tapi ayat ini bukan berarti bahwa kita lepaskan begitu. Tidak, kita berbesarkan dengan akidah. Kerana kita menganggap Allah SWT itu sebagai syafaat kita. Ini maksudnya. Jadi banyak penghayatan-penghayatan yang perlu kita ketahui. Allah SWT maha mengetahui dan Allah SWT memiliki kekuatan yang sungguh hebat. Ini kata Nabi kepada Abi Sa'id Al-Khudri. Apabila kamu nak mutakhir, bacalah ayat kursi. Bukan baca macam itu, tapi menghayati bacaan tadi. InsyaAllah, kita bawa bekal yang perlu, tapi dengan akidah kita bahwa Allah SWT yang akan menjadi wali kita, pelindung dan pembimbing kita. Ini maksudnya. Senantiasa merasa mutawakkilin. Kita senantiasa merasa bahwa kita ini bertawakal kepada Allah SWT. Artinya kita senantiasa syukur untuk apa yang Allah tentukan. Kalau lah kita diletakkan rumah macam itu, kita yang mengatakan bahwa aku sudah bertawakal. Kalau kita diletakkan makanan yang semua hebat, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya. Dalam musafir bukan bab haji ya, tapi biasanya bab haji ini musafirnya lama. Dia musafir kelana, dia lama sikit dan macam-macam kerena. Kalau kita pergi Kuala Lumpur, tak berapa sangat kerena. Tapi kalau pergi haji, dia macam-macam kerena. Kadang-kadang yang tak pernah ada angkong pun, dia jadi gangster. Kadang-kadang. Lepas tu dia tunjuk gangster dengan ustaz pula. Kalau dengan sama-sama gangster, okeylah dia nombor 24, itu 08, okey juga kan. Dia tak pernah jadi gangster kat Singapura. Kat sana boleh jadi gangster. Kita buka, tak ada angkong pun. Dia boleh jadi macam itu. Sebab itu selalu kita contohkan dengan perjalanan ataupun musafir dalam melaksanakan ibadah haji. Dan biasa tengok orang-orang pergi haji, biasa tak cukup. Yang nak bawa haji tak cukup, bukan nak beli. Dia nak bawa ni macam-macam dia bawa. Dah sampai sana nak balik lagi macam-macam. RM3,000 habis pun. Dia kan masih tak cukup, jangan main-main. Bukan kata hati unta dia beli, kalau boleh tak unta pun dia nak beli. Orang macam haji kan banyak beli hati unta. Orang temput lah, orang macam-macam lah itu. Banyak orang harap temput ni. Tak baik-baik pun makan dia kan. Macam-macam. Dia bukan saja nak beli hati unta. Kadang-kadang tak unta pun macam-macam. Ini telah kita bahaskan. Kita nak memberitahu kepada para jemaah, kita bercakap masalah Quran. Quran ini kalam Allah, Masya Allah. Bila kalam Allah, dia beza dia. Itu tarif Quran ini. Anda buka apa pun kita tarif Quran. Al-Quran itu, dia sebut itu. Kan? Kalam Allah. Ini alif tengah. Kita punya akidah. Bukan makhluk. Artinya kalam Allah, iaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Quran ini firman Allah, Masya Allah, Allah tidak pernah dusta. Allah SWT tidak pernah berbohong. Inna Allah la yakhliful mi'ad. Allah tidak pernah memungkiri janji. Yang selalu memungkiri janji, manusia. Kita bercakap masalah Quran, Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan perjanjiannya dalam Quran tentang orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dan kalaulah kita berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa, kita harus redha tentang apa yang Allah jadikan kepada kita. Sekali lagi saya katakan, maka itu apabila kita ingin mendapat ini nikmat daripada Al-Quran tadi, di antara syaratnya majoriti mufassirin, majoriti ulama-ulama tafsir mengatakan syarat yang pertama ialah kita harus bersihkan hati kita. Sebelum kita bercakap masalah Quran ini, hati mesti bersih dulu. Bila hati bersih, insyaAllah barulah dia boleh melekat. Quran itu boleh melekat dan barulah kita boleh meyakini benar-benar hayati dan mampu kita mengamalkan. Ini di antara mukadimah yang boleh kita sentuh tentang apa yang kita pelajari pada ayat yang ketiga. Malam ini kita pergi kepada ayat yang keempat. Masih lagi perbincangan kita tentang masalah iman. Belum habis. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Saya tak perlu tulis, kalau rasa-rasa semua ada bawah. Nanti kalau kita perlu bahaskan, saya tulislah. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Semua orang boleh baca, yang boleh sekat, yang belum boleh baca, kita minta supaya adakan sedikit usaha untuk boleh membaca Quran sampai kepada tahap yang baik. Kerana itu perintah melalui Quran. Tartil Quran, tartilah. Allah perintah kepada kita, bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Dan majoriti ulama kita mengatakan tartil paling basic, baca dengan terbaik. Itu paling basic. Walaupun banyak pecahan-pecahan dan lain keterangan-keterangannya, tapi pada umumnya ulama mengatakan membaca Quran dengan tartil dengan yang terbaik. Anda lihat, kalau sembahyang, kata Nabi, solu qa'iman. Fa'ilam tasati faqahidan. Fa'ilam tasati wa'ala jandan. Sembahyang dengan berdiri. Tak boleh berdiri dengan duduk. Tak boleh duduk dengan baring. Kalau kita lihat sembahyang malam ataupun sembahyang sunat, kerana ada contoh daripada Nabi, Nabi pernah sembahyang duduk. Walaupun Nabi boleh berdiri, maka ulama fikih mengatakan boleh sembahyang dalam keadaan duduk walaupun kita boleh berdiri untuk sembahyang sunat. Ini tarikh ni. Tapi kalau anda sembahyang, misalkan Anda balik kerja malam penat. Lepas sembahyang fardu isya, Anda nak sembahyang rawatib, penat. Supaya Anda tidak tinggalkan rawatib, karena kita sudah biasa bikin, kita sembahyang dalam keadaan duduk. Itu maksudnya. Karena ada hadis Nabi mengatakan kalau ka iman pada tasadik, bapak tidak. Kita boleh sembahyang sunat dalam keadaan duduk. Nah, tapi kalau kita lihat 4-2 rakaat yang kita sembahyang rawatib duduk itu wajib baca Fatihah. Dan wajib Fatihah ini tidak gugur nih. Sembahyang tak boleh diri boleh duduk, boleh gugur ada alternatif. Tapi Fatihah tak ada alternatif. Ustaz saya pernah Fatihah tak saya baca boleh? Tak boleh, tak boleh. Fatihah wajib baca. Atau saya baca separuh wajib. Tak boleh. Kata Nabi Allah, salat kaliman lah yakra'u fatihah kita. Tidak ada selain bagi orang yang tidak boleh tidak membaca surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah ini rukun. Harus dibaca dalam keadaan yang baik. Bagaimana kalau kita sebagai seorang Islam, pasuari 17 kali kita baca Fatihah, tapi Fatihah kita salah. Yang panjang jadi pendek, yang pendek jadi panjang, yang makasih yang itu jadi yang ini. Bagaimana? Sedangkan kita membaca satu perkara yang rukun. Sembahyang berdiri di rukun pun boleh jadi duduk, boleh hapus jadi duduk. Tapi Fatihah yang rukun tidak terhapus apabila kita sembahyang. Sembahyang jenazah pun wajib membaca surat Al-Fatihah. Nah, kita berbalik pada masalah bacaan yang saya nak tekankan tadi. Bagaimana kalau ada seorang Islam yang dia sudah lama Islam, tiba-tiba dia sembahyang membaca surat Al-Fatihah yang salah? Kita pertikaikan kerana masalah rukun. Kalau yang mu'alaf baru masuk Islam, okey weh. Habis mu'alaf sini. Kalau mu'alaf lain cerita, kita cakap tak boleh baca suatu Fatihah. Ada alternatifnya. Allahu la ilaha illa huwa laha. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa huwa laha Allah wa la quwwata illa billah. Itu ayat-ayat kalimat-kalimat sebagai pengganti. Kalau tak boleh subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa huwa Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Baca separuh subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa huwa Allahu akbar. Tak boleh subhanallah, tak boleh Allahu akbar, tak boleh bismillah, tak boleh baru lain cerita. Itu bagi orang yang baru masuk Islam. Tapi kita dah berapa lama Islam? Sembahyang kita satu hari baca 17 kali Fatihah lepas tu tak betul. Silap. Maka kita nak hidupkan hari ini supaya yang penting membaca Quran itu dengan yang baik. Kita usahakan hari ini. Walaupun hari ini kita baru mendengar kegaran tadi, hari ini kita mulakan insya-Allah pelan-pelan simak balik. Yang penting kita simak surat Al-Fatihah. Itu dulu. Surah Yasin tak pun nanti dulu. Al-Fatihah mau betul-betul ni. Alif Lam mati atas Al-Amin. Kena kesel balik. Panjang pendek semua betul. Clear sampai Amin. Okey. Nah, lepas tu surah yang lain. Kalau itu kita boleh selesai, yang lain pun insya Allah selesai. Jadi ayat yang keempat ini, yang kita masih membahaskan tentang masalah iman. Sebetulnya kalau anda lihat maknanya dalam buku kita terjemahannya. Dan orang-orang yang beriman kepada kitab. Allazina yu'minu. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika. Diterjemahkan di sini, dan orang-orang yang beriman kepada kitabnya Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu, yaitu Nabi Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, yaitu Nabi-Nabi sebelumnya, Taurat, Zabur, dan Injil, mereka yakin terhadap hari kiamat. Ini terjemahan yang ringkas. Kita cuba jelaskan kepada para jemaah. Yang kita masih bahaskan di sini ialah masalah akidah. Masalah yang bertangkup dengan akidah. Perkara yang bertangkup dengan pegangan. Perkara yang bertangkup dengan keyakinan. Ini benda yang di awal tadi kita sebut, satu benda yang sangat-sangat mustahak. Tidak ada satu ayat pun yang diturunkan untuk sembahyang tak disebut tentang yang ini iman. Tak ada satu ayat pun yang diperintahkan tentang berpuasa tak disebut iman. Tak ada satu ayat pun disebut tentang masalah zakat tak disebut tentang iman. Semua amal soleh ini berkait rapat dengan iman semua. Nah, itu di awal tadi saya katakan bahawa kalau orang itu misalkan tak beriman tapi dia sembahyang, sembahyangnya tidak diterima. Tidak diterima. Kalau ada orang yang rajin puasa tapi dia tidak beriman, tidak diterima. Kalau orang yang melakukan zakat yang banyak sedekah tapi tidak beriman, tak diterima. Kerana ayat iman dan ayat ibadat dia seiring sejalan. Nah, ini benda sangat mustahak yang perlu kita tekankan sekali lagi. Syarat orang yang bertakwa, yang pertama jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Hudan lil mustaqim, pemila tadi kita sebut. Dalam hadis yang disebut manja'al Al-Quran amamahu qadah ila jannah. Barang siapa yang menjadikan Quran sebagai imamnya, amamahu qadah, pasti mereka akan dibawa oleh Quran untuk masuk ke dalam surga. Ini jaminan. Jadi pemila Quran pertama, itu akidah kita. Dalam Quran Allah SWT sebut wajib beriman kepada yang gaib. Ini ayat 3, tadi kita dah ulang. Wajib beriman kepada yang gaib. Dan di antara perkara yang gaib, kita wajib beriman kepada 6 perkara rukun iman. Dan di antara rukun iman itu beriman kepada kitab. Ini kalau anda lihat ayat Quran yang mungkin anda tak hafal dalam surat Quran Nisa. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir faqad dhalla dalalan ba'ida. Itu ayat yang jelas. Ini ayat rukun iman. Jangan sampai salah faham. Hadis Jibril tentang rukun iman ada tambah. tentang qada dan qadar, bukan hadis lawan Quran, tidak. Kita belajar rukun iman 6 perkara. 6 perkara itu kita ingat daripada beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, nabi-nabinya, hari akhirat ataupun hari kiamat, dan juga qada dan qadar. Itu daripada hadis Jibril, hadis yang semua orang faham, muttafaqun alaihi, mutawatir, semua orang tahu. Bagaimana Jibril datang berhadapan dengan Nabi. Tapi dalam Quran menyebut 5. Disebut wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir faqad dhalla dhalalan bahida. Dalam ayat ini disebut 5, tapi ulama-ulama bawakan ayat Quran. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah tidak akan mengenai kami kecuali apa yang telah ditentukan oleh Allah Taala, baik ataupun buruknya. Maka itu disebut sebagai 6 perkara rukun iman. Jangan salah faham. Rukun iman yang kita terima daripada hadis Jibril. Bila Jibril tanya kepada Nabi, akhbarni ya Muhammad, ma huwa iman? Ya Muhammad, beritahu kepada aku apa itu iman. Kata Nabi, al-imanu an tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa tu'minu nabi qadrih khairihi wa syarihi. Dan taklah kamu beriman kepada qadarnya, sama ada baik ataupun tidak baiknya. Jadi itu hadis. Adapun Quran hanya meletakkan 5, kemudian diambil ayat yang lain. Nah, di antara yang kita beriman di dalam rukun iman itu kitab. Ini kita nak bawakan ayat yang 4. Kenapa pula diperintahkan kita beriman kepada kitab-kitab yang banyak? Sebab perkataan kutub jamak taksir daripada kitab. Kitabun, kitabani, kutub. Ini 3 lah. Ini bahasa Arab ni dia lebih komplit. Dia punya nahwu daripada bahasa orang putih. Orang putih kan? Buk. 2 S taruh okey. 3 pun, 4, 5, 10 pun S saja. Tapi Arab ni dia komplit, dia penahu ni komplit. Untuk 2 kita tahu. Kalau dekat kitab ni, 2 kita tahu. Yaumah ni, 2 hari kita tahu. Rajulah ni, 2 laki-laki kita tahu. Tapi bila disebut 3 dan lebih, ada lagi jamak ni. Lengkap dia bahasa Arab ni. Orang putih yang ya, dia yang tiru, lepas tu dia cakap dia punya pula. Ni, banyaklah kita dah terangkan kepada para jemaah. Nah, perkataan kutub sini ialah wa kutubihi. Dan kita beriman kepada kitab-kitabnya. Berarti bukan satu kitab. Rukun iman kita bukan beriman kepada satu kitab. Ada beberapa kitab dan lebih pada 3. Lebih pada 2, 3 dan seterusnya. Maka itu di sini kita nak jelaskan kepada para jemaah. Di mana pembahasan kita di sini nak menceritakan bahawa bagaimana rukun iman itu berkait rapat dengan ayat yang 4 di sini. Ayat yang 4 menceritakan. Dan juga orang-orang. Dan juga orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu. Katakan wallazi, dia wa ataf. Kalau kita belajar nahwu, dia menyambung kepada cerita sebelum. Berarti ayat 3 belum habis ni. Cerita tentang beriman ataupun syarat bagi orang yang mutakin, bukan sekadar beriman kepada yang gaib, kemudian mendirikan salat dan mengeluarkan zakat, bukan itu saja. Dia belum habis. Sebab itu ayat 4 wallazina yu'minu. Dan juga macam gitu. Begitu juga orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu. Siapa mu di sini? Ini kita dah bawakan banyak dalil-dalil tempoh hari. Apabila perkataan-perkataanmu di sini, ulama-ulama rujuk kepada dasar ini. Sama ada ayat itu menceritakan tentang Allah ataupun Nabi, atau ada kaitan dengan sejarah yang ada pada ayat tadi. Untuk ayat ini dirujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat yang 4 ini dia menyambung ayat 3. Dan juga orang-orang yang benar-benar beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kesempurnaan iman kepada al-ghaib tadi. Ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaib, kita terangkan di antara yang kita iman adalah rukun iman. Di antara rukun iman adalah kitab-kitab. Nah, kitab-kitab ni banyak. Ayat ini memberikan takhasus. Dia lebih elaborasi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi Muhammad bawa? Kitab apa? Kitab 52. Atau kitab Maulud? Jangan-jangan tak. Jangan-jangan Nabi bawa selawat Badar ke? Atau kitab 3 serangkai ke? Orang Melayu, rukun iman dia bagus ke? Lebih-lebih lagi beriman kepada kitab-kitab. Orang Melayu dia rukun iman bagus. Khusus kepada rukun iman, rukun kepada kita, rukun iman kepada beriman kepada kitab-kitab. Sebab itu semua kitab dia pakai. Kitab Maulud pun dia pakai. Kitab Marhaban pun dia pakai. Kitab Kuning pun dia pakai. Asal kitab saja, sebab dia jaga rukun iman, beriman kepada kitab. Semualah. Kitab-kitab kerukunan, asal kitab saja, semua dia tulis. Pasal kalau tak beriman kepada kitab kan kufur. Beriman kepada kitab ni rukun iman. Sebab itu semua yang dinamakan kitab dia sebab. Ini orang Melayu. Oh, nak kasih betul juga. Sebab itu Al-Quran kalau kita lihat, bila kita bercerita masalah Quran, Dan kadang-kadang kita berhitung masalah dalil ataupun hadis-hadis. Orang Melayu dia terima Quran, bukan ditolak. Tak ada orang Melayu tolak Quran lah, tolak Quran tapi anda berhujah dengan Quran dia terima, anda berhujah dengan hadis dia terima. Tapi dia tetap nak berhujah dengan kitab tiga serangkai, tata rukun iman tadi. Kitab juga bagaimana mencolak, tolak kira kufur kan. Kitab kerukunan itu jadi pegangan dia, pasal dia beriman kepada kitab rukun iman yang ketiga. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab. Sebelum beriman kepada Nabi, beriman kepada kitab-kitab. Jadi beriman kepada kitab-kitab serangkai pun dikira sebagai rukun iman. Nah, tempoh hari kita sebut Tauhid Abu Hasan Asy'ari, fikih mazhab Syafi'i, tasawuf Imam Ghazali, dalam bracket, dalam bracket, bainal kafain dalam bahasa Arab, dalam bracket Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Oh, cantik. Beriman kepada kitab-kitab dan tak boleh tolak pasal di kitab. Tolak kira kufur. Ini orang Melayu yang akidah. Ini kita nak terangkan kepada para jemaah kekeliruan yang sengaja tidak mau diperbetulkan. Kekeliruan yang ada pada orang Melayu yang sengaja orang Melayu tidak mau perbetulkan. Sampai tua lagi dia kan. Sampai tua pun dia tidak akan selesai. Tauhid, apabila kita belajar bab tauhid, bab akidah, kalau kita lihat semua empat-empat mazhab sebelum mengajar fikih mereka sudah mempunyai pegangan yang begitu konsol, yang konkret, yang kuat. Baik Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Masya Allah. Abu Hasan Asy'ari boleh bertaubat lantaran mempelajari yakni buku-buku daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Sebab Abu Hasan Asy'ari bukan yakni mazhab Syafi'i. Sebetulnya di mazhab Abu di mazhab Imam Hanbali sebenarnya. Seperti mana Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan sebagainya. Ulama-ulama selepas zaman 300 ni mereka lebih mirip kepada yakni Imam Ahmad bin Hanbal. Ini orang yang cakap Abu Hasan Asy'ari mazhab Syafi'i pembohong besar, tak betul. Kenapa Abu Hasan Asy'ari boleh taubat daripada Mu'tazilah? Karena mempelajari yakni kitab-kitab daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Dan mula-mula yang dirujuk adalah masalah akidah yang dibawa oleh Ahmad bin Hanbal, bukan masalah fikah. Karena akidah yang bersama orang Mu'tazilah dengan orang-orang sunnah yang bezanya, kalau anda lihat masalah bagaimana yakni mereka mentakwilkan zat dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang berbeza. Mu'tazilah ni bukan bodoh dalam beribadah, mereka rajin. Mereka kan pecahan daripada Khawarij. Khawarij ni orang-orang yang kuat beribadah. Mereka ni baik dalam masalah ibadah, fikah ni bagus. Yang tak bagus masalah akidahnya saja. Jadi Abu Hasan Asy'ari, mereka mempelajari tauhid, mempelajari masalah akidah ni sebenarnya daripada imam-imam yang empat. Tapi orang Melayu tak tahu ni. Orang Melayu tak tahu. Dia nak juga apa yang dibawa oleh Abu Hasan Asy'ari. Sebab tu katakan, bila kita belajar kitab tiga serangkai, anda boleh kitab tiga serangkai. Banyak orang beli, Abu Hasan Asy'ari, ke toko Haji Hasim banyaklah buku beli. Tengok, tauhid Abu Hasan Asy'ari. Abu Hasan Asy'ari 260-341, inilah dia punya zaman. Imam yang terakhir 261 sampai Imam Ahmad bin Hanbal akhir wafatnya 261 Hijrah. 261 Hijrah. Kalau Imam Abu Hanifah 80 Hijrah. Ini period. Period Imam 4 mazhab 80 Hijrah sampai 261. Abu Hasan Asy'ari 261 Hijrah. 260 Hijrah sampai 341. Ini period. Berarti apabila Imam Ahmad meninggal baru dia dilahirkan. Ini yang perlu kita pelajari dan perlu kita ketahui. Orang Melayu yang berakidahkan bahawa tauhid itu harus mempelajari kitab daripada yang dijelaskan oleh Abu Hasan Asy'ari, sebenarnya mereka tidak mengikut akidah yang dipegangi oleh Imam Asy'ari. Akidah yang dipegangi oleh empat-empat mazhab tadi. Karena Abu Hasan Asy'ari sebenarnya dia bertaubat. Mula-mula dia bertaubat, dia membetulkan akidahnya. Tapi dalam nak memperjelaskan masalah sifat-sifat Allah, dia masih lagi ada background. Saki baki yang bersangkut paut dengan Mu'tazilah. Tapi satu macam mana orang Melayu dalam kitab tiga serangkai itu boleh letak bahawa akidah ataupun tauhid kita harus mempelajari sifat 20. Sifat 20 yang kita belajar dari hari dulu ketika kecil pun kita belajar kan. Allah itu wujud, wajib ada, mustahil tiada. Ada ke tak ada? Dia jadi bingung. Dalam Quran kan senang, Qul huwallahu ahad. Allah tu itu, macam tu ada. Tak payah banyak spelling lagi. Tapi dia sekejap wujud, sekejap tak wujud, sekejap wajib ada, sekejap tak ada. Sampai tu apik tu dah bingung. Apik tu dah kap. Wah, belum masuk Islam lah. Wah, biar Tuhan Allah. Semua macam-macam tempat ada. Topekong ada, rumah ada, tepi jalan ada, semua ada. Wah, masuk Islam, wah, biar Tuhan Allah. Sekejap ada, sekejap tak ada. Apa tak jadi kat 20? Ada orang nak kena cari. Yang kita tak faham orang Melayu ni, dia fikir nak pakai Imam Syafi'i tapi akidah nak pakai Abu Hasan Asy'ari. Yang lebih teruk lagi, tasawuf pula dia pakai Imam Ghazali. lebih jauh daripada Imam Syafi'i. Jauh. Itu tiga serangkai lah. Tauhid, fikih, dan tafawuk. Dan dilekatkan nama-nama tadi. Tauhidnya Abu Hasan Asy'ari. Fikihnya Mazhab Syafi'i, bukan Syafi'i. Bukan Muhammad bin Idris, kita cakap itu, cakap Mazhab Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i okey juga, ya kan? Pakai kitab Al-Umm, pakai kitab Ar-Risalah, ya kan? Okey lah. Tapi Mazhab Syafi'i berarti pakai pendapat-pendapat ulama-ulama Syafi'i ya. Lepas tu ada pula tasawuf pula, Allahu Akbar, Imam Ghazali pula. Dia pun tak baca sejarah Imam Ghazali. Imam Ghazali pun di antara ulama yang pernah bertawad. Tapi sebelumnya pun betul. Macam mana Abu Hasan Asy'ari, ya kan? Abu Hasan Asy'ari mula-mula Mu'tazilah, lepas tu baru kembali kepada pegangan sunnah. Ya. Kita juga Imam Ghazali juga darah ulama-ulama yang kalau kita lihat dia itu sebelumnya pun sesat. Kemudian baru betul. Kalau tak sesat, buat apa taubat? Ya. Perkataan sesat cuma dia tahu bahawa sebetulnya sebelumnya tak betul. Lepas tu baru dia bertaubat. Dia bukan orang jahat. Ulama yang alim. Kita harus buka dada kita. Macam mana orang-orang yang menuduh Ibn Taymiyyah ni sesat? Kita harus letakkan satu perkataan yang supaya mereka berfikir. Ulama-ulama salaf maupun khalaf ataupun ulama-ulama khalaf sepakat bila disebut Ibn Taymiyyah mesti disebut Syekhul Islam. Ibn Taymiyyah ni mempunyai darjah Syekhul Islam yang berikan nama Syekhul Islam di antaranya Ibn Hajar. Di antara ulama-ulama Syafi'i. Kenapa anda boleh mengatakan dia itu sesat sedangkan dia itu mengikut keseluruhan ulama-ulama? Orang-orang Islam ini dikira sebagai Syekhul Islam. Syekh Islam itu ketua daripada ulama-ulama. Nah, kita orang Sunnah pun orang lapang dadu juga lah, ya kan? Imam Ghazali ini disebut sebagai Hujjatul Islam. Berarti walaupun sebelumnya dia itu tak betul, selepas dia bertaubat dia betul. Cuma kitab Ihya Ulumuddin, kitab yang separuh jalan itu baru dia taubat. Jadi banyak hadis-hadis yang da'if, yang tidak diterangkan. Ini dia perbezaannya. Tapi dalam Islam sebenarnya tidak ada perkataan tasawuf. Pelajaran tasawuf itu tak ada, pelajaran akhlak ada. Bukan pelajaran tasawuf. Tasawuf asal daripada Yahudi, orang-orang sufi yang merosakkan Islam. Bab akhlak itu ada. Orang-orang ini tafsirkan dengan hadis Jibril tadi. Mahwal iman, iman 6 perkara. Mahwal Islam, Islam 5 perkara. Mahwal ihsan. Dan dia tanya apa itu ihsan? Antak buduwa ka'annaka tara fa'ilam takun tara fa'annahu fa'innaka yara. Itu hadis dibaca. Nabi sebut sembahlah Tuhan, yang disebutkan ihsan, sembahlah Tuhan seolah-olah kamu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah kamu tidak bakal melihat Allah, maka itu ketahuilah Allah melihat kamu. Ini akhlak sebetulnya, bukan tasawuf. Kalau akhlak kan lebih baik rujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa rujuk kepada? Ya ini Imam Ghazali yang hidup 400 lebih tahun hijrah. Sepatutnya rujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang yang lebih mulia akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dalam Quran perkataan azim ini tak diberikan kepada orang lain melainkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam bab akhlak Allah gunakan wa innaka, sesungguhnya engkau Muhammad la'ala, sungguh paling tinggi. Khuluqin 'azim, akhlak yang paling mulia. Anda bayangkan. Tak ada manusia yang lebih baik akhlaknya. Kita tak ikut Nabi Muhammad, kita ikut Imam Ghazali. Kalau ikut sahabat pun boleh tahan dia. Ada juga jaminan. Tidak. Kalau ikut ruang daripada salah pun masih ada jaminan. Jauh ke Imam Ghazali. Nah ini kekeliruan yang ada pada orang-orang Melayu khususnya. Allah SWT yang anserap. Bagaimana akhlak Nabi yang begitu hebat, jangan kita menafikan. Sebab Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Satu perintah bagi semua umat Nabi Muhammad agar ikut akhlak Nabi Muhammad SAW. Jangan ikut orang lain. Bukan tak boleh ikut, tapi ikut Nabi Muhammad SAW itu lebih benar daripada ikut orang lain. Orang Melayu dikelirukan dengan kitab tiga serangkai. Tauhid Abu Hasan Asy'ari, fikih mazhab Syafi'i, tasawuf Imam Ghazali. Malah ada kata kerja yang tambah dalam kurungan, dia cakap itu Syekh Abdul Qadir Al-Jalan. Lagi jauh lagi. Ini pun kita nak perbetulkan. Tapi oleh kerana daripada kecil mereka belajar tu sampai di madrasah-madrasah, di Al-Junay, di Apakob dan semuanya belajar buat ini buku ini. Jadi dah menjadi darah daging. Seolah-olah itu salah satu kitab yang harus diimani. Macam rukun iman tadilah, beriman kepada kitab. Kalau tak pegang kitab itu, kira rukun iman kita tak betul. Dah jadi macam gitu. Maka apabila kita bantah hari ini, kita pelanting-pelanting. Manusia tempoh hari di mana saya sebut, mungkin minggu lalu di, mungkin di Penajikan Batu saya sebut tentang manusia memang tak boleh kena bantah. Mengajak dengan mencegah lebih mudah mengajak. Sebab ni kalau anda ajak orang pergi belajar agama, kalau dia tak nak pun dia tak marah, betul tak? Nah, mari pergi masjid dengan saran, oh, tak nak lah, dia halang. Dia tak marah. Tapi kalau anda bantah orang, dia fikir dah lama, anda cakap ini tak boleh salah. Dia pasti akan marah kalau dia tak terima, betul tak? mengajak dengan membantah ni satu perkara yang nampak macam sama, tapi dia susah. Manusia boleh apa-apa macam gitu. Dia tak boleh terima bantahan tak boleh. Lebih-lebih lagi kalau kita kata anda bantah tu benda yang gendang mendarah daging, dia terkanti-kanti ni, dia campak-campak, dia akan jadi marah. Kadang-kadang bukan teguran saja, nak menyalahi ataupun nak merubah sistem kehidupan kita aja kadang-kadang bukan yang salah. Sebagai contoh, dalam kehidupan kita dulu kan masih ingat waktu MRT baru-baru nak dibikin, MRT baru-baru MRT nak bina di Singapura. Majoriti orang-orang Singapura tak setuju, majoriti. Saya tak tolak anda, saya termasuk orang tak setuju. Banyak cerita yang keluar sampai masuk kabar, mak radio, macam-macam dia buat. Baru government cakap, kita nak bikin MRT, perbelanjaan kita 6 bilion. Orang-orang cakap ni government apa saja, Singapura kecil pun nak bikin MRT, dia pakai duit gitu, macam-macam. Padahal bukan bantah, cuma berikan cadangan nak rubah sistem. Orang tak terima. Tapi hari ini anda tengok MRT, tak cukup dia penuh. Semua yang bantah tu buka tu yang naik. Dia yang naik. Kalau hari ini government cakap, okey kita stop MRT, kita pecahkan, takkan MRT, agak-agak kan. Dia marah. Manusia macam gitu. Dia tak boleh menerima satu benda yang sudah biasa dia buat. Dia pasti nak bantah dulu. Macam mana bayar zakat dulu. Bila dulu kita bayar zakat, saya masih ingat saya kecil-kecil rumah saya tu, betul saya ambil zakat. Memang rumah saya tu jadi sobrak. Kalau raya ni kita tak tahu apa nak bikin kadang-kadang. Sampai kadang-kadang ambil ni pun tak kasih pada orang yang perlu diberi asam bersih daripada rumah tu air raya penuh beras. Pasal kita sudah biasa mazhab kami mengeluarkan zakat fitrah kita dengan makanan tempatan beras. Jadi bila Singapura mula-mula merubahkan sistem supaya tidak lagi dibayarkan zakat dengan beras, dibayar dengan wang, baru-baru pun orang lain tak boleh terima. Tak boleh terima, padahal kemudahan, tapi tak boleh terima. Apa tu mazhab ni? Ni sesat tak? Jangan tak boleh tak? Tak sah tak? Macam-macam komen. Sekarang, kalaulah mufti kita cakap, okey tahun depan semua kena bayar beras lagi. Agak-agak macam mana? Saya ingat roboh tu muis ni bangunan. Ini manusia. Biasanya macam ni. Maka itu kalau kita nak bantah orang yang kita cakap, kita tiga terangkai itu bukanlah kita cakap salah, tapi dia ada kaitan dengan segmen yang tak jelas. Dalam Islam mempelajari bab akidah, bab tauhid bukan pakai pendapat orang. Seperti mana pendapat Abu Hasan Asy'ari itu pendapat, bukan dalil. Memperjelaskan masalah yang berkaitan dengan zat dan sifat Allah itu bukan dipakai dalil, tapi dipakaikan hujah dengan akal. Harus diperbetulkan. Jadi saya akan salah kita cakap tak berapa tepat. Dalam Quran confirm kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bab tauhid clear ni. Bukan itu lagi, banyak ayat. Kenapa kita tak rujuk kepada Quran, kita rujuk kepada pendapat orang ini. Masalah fiqh, bukan kita harus rujuk kepada mazhab Syafi'iyah saja, tetapi kita harus rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, mereka rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Kenapa kita tak rujuk kepada Quran? Nah ini masalah akhlak, kenapa kita harus rujuk kepada ini? Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, orang yang tidak ada silsalah betul dengan Nabi yang benar, Nabi Jamin. Ataupun memang bisa kata kita kapasal Imam Ghazali, walaupun dia itu orang yang baik. Tapi oleh kerana banyak hadis-hadis yang banyak dalam kitab itu, kenapa kita tidak rujuk kepada Al-Quran? Kita nak beritahu bahawa ini benda yang lebih benar, kita rekomen. Tapi pasal apa manusia? Tak semua orang yang akan menerima apabila kita mencegah. Kalau nak mengajak orang buat baik, insyaAllah dia ikut. Kalau tak ikut pun dia tak marah. Tapi kalau nak mencegah orang membuat benda-benda maksiat, kalau dia ikut, alhamdulillah. Kalau dia tak ikut, anda paling-paling kena tuduh sesat. Itu paling-paling. Di antara ini macam ginilah. Ini yang saya sebutkan kepada para jemaah. Jadi kalau beriman kepada kitab-kitab, maka Allah subhanahu wa ta'ala memperjelaskan kepada kita bahawa sebelum Nabi Muhammad banyak Nabi-Nabi. Dan sebelum Nabi Muhammad adanya ini Nabi-Nabi yang diberikan kitab. Maka itu sebagai seorang Islam, kita wajib beriman kepada kitab-kitab samawi. Apa ni samawi? Sama artinya langit. Kitab yang turun daripada langit, artinya kitab yang bukan dibikin oleh tangan-tangan manusia. Itu maksudnya. Beriman kepada kitab-kitab samawi, bukan beriman kepada kitab-kitab yang sengsang. Itu maksudnya. Kitab-kitab yang diajarkan supaya mengikut perkara-perkara yang tidak benar, membicarakan sifat-sifat Allah SWT di luar daripada nas ataupun dalil yang ditentukan. Ini satu kesalahan yang besar. Nah, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Al-Quranul Karim, ta'arifnya tadi saya dah sebut. Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan melalui perantaraan Malaikat Jibril selama 23 tahun. Dengan dia ini, cara yang tersendiri yang Allah tentukan, sama ada Jibril menjelma sesuai dengan zatnya, ataupun suara di balik tabir, ataupun ini ilham yang datang langsung kepada ilham Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahyu yang diwahyukan kepada Nabi tanpa Jibril datang, tanpa suara yang berbunyi. Itu yang kita kenal dengan Al-Quranul Karim. Dan ditambah Al-Muta'abad ditilawati, dikira sebagai beribadah apabila kita membacanya. Ini Al-Quran. Jadi ayat yang keempat, adapun dan juga orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'anul Karim, itu maksudnya gitu. Orang-orang yang beriman kepada aku yang telah diturunkan kepadamu Muhammad, artinya dan juga orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'anul Karim. Bermula daripada suratul Alaf ayat 1 sampai ayat 5 sampailah suratul Maidah ayat ketiga, atau setengah ulama mengatakan surah Al-Baqarah. Al-Yawma, pada hari di mana tidak ada ragu-ragu, nafsu dan sebagainya, itu ayat yang dikhilafkan ulama. Jadi kalau ayat yang ketiga, syarat untuk menjadi orang yang bertakwa, wajib beriman kepada yang ghaib. Di antara perkara yang ghaib adalah rukun iman. Di antara rukun iman adalah beriman kepada kitab-kitab. Kali ini secara khusus, bukan saja beriman kepada kitab-kitab, yang pertama beriman kepada Al-Quranul Karim. Bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib beriman kepada Al-Quranul Karim. Wajib beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya wajib taat akan segala perintah-perintah dalam Quran dan wajib menjauhkan segala larangan-larangan dalam Quran. Ini maksudnya bukan sekedar percaya. Dan dia lanjutan daripada ayat 3. Ayat 3 kita bahaskan masalah formula Quran. Ayat keempat ditekankan lagi bahawa tidak cukup untuk kita beriman kepada yang lain, beriman kepada rukun iman, beriman kepada kitab-kitab, tapi wajib beriman kepada Quran dan taat akan segala perintah-perintahnya dan jauhkan segala larangan-larangan termasuk dalam Al-Quranul Karim. Artinya, syarat untuk menjadi orang yang bertakwa, wajib taat tentang apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan wajib menjauhkan diri daripada segala yang dilarang oleh Allah Taala melalui Quran, sama ada yang berbentuk akidah, ibadah maupun muamalah. Ini yang disebutkan pada ayat-ayat yang pernah kita bacakan kepada para jemaah. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ini sebenarnya pengertian taat kafatan, artinya keseluruhan. Apapun yang Allah SWT perintah, wajib kita buat. Apapun yang Allah larang, wajib kita tinggalkan. Tanpa kita memilih-milih, benda yang kita senang saja kita bikin, yang benda menyalahi dengan peribadi kita, kita tidak mau bikin. Bukan itu maksudnya. Jadi yang dimaksudkan benar-benar beriman kepada apa yang turunkan kepada Nabi Muhammad, beriman dan taat kepada segala yang dimaksud dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Diwajibkan juga beriman kepada apa yang diturunkan sebelummu. Wa ma unzila min qablik, dan apa-apa yang diturunkan sebelum kamu, sebelum Nabi Muhammad. Itu maksudnya. Jadi di sini syarat, kalau kita lihat kitab-kitab samawi yang saya terangkan tadi, kalau namanya tiga tadi, Taurat, Zabur dan Injil. Dan dalam Quran mengatakan Taurat diberikan kepada Nabi Musa AS, Zabur diberikan kepada Nabi Daud AS, dan Injil diberikan kepada Nabi Isa AS. Ada lagi lembaran-lembaran, lembaran-lembaran yang diberikan kepada Nabi Nabi Ibrahim umpamanya, ataupun suhuf-suhuf yang diberikan kepada Nabi Ibrahim, itu tidak dinamakan kitab. Perbezaan suhuf masih belum terperinci. Tapi kalau kitab, buku, artinya sudah terperinci dengan hukum-hukumnya. Suhuf hanya berbentuk-bentuk perintah dan larangan yang tidak diperincikan, itu suhuf. Adapun kitab, seolah-olah sudah ada perintah dan juga larangan, itu yang dimasukkan kitab. Allah SWT telah menurunkan tiga kitab sebelum Al-Quranul Karim. Dan tiga-tiga kitab ini yang wajib kita beriman. Beriman kepada kitab-kitab yang sebelumnya, ini termasuk rukun iman. Tadi saya sebut tentang kutub tadi, kitab-kitab. Bagaimana kita beriman kepada kitab-kitab sebelumnya? Dan kita jelaskan kepada para jemaah bahawa Nabi SAW telah menceritakan banyak kepada para sahabat bahawa Nabi-Nabi sebelumnya mempunyai kitab-kitab yang tertentu kepada umat-umat mereka. Perbezaan di antara Yahudi dan juga Nasara dan juga dengan orang-orang mukmin, kalau kita lihat Yahudi, kalau kita lihat dia ambil mengikut akan Nabi Yahya saja. Nabi Yahya, Zakaria anaknya Nabi Yahya, Zakaria adik kepada Imran, Maryam anak kepada Imran, Nabi Isa AS anak kepada Maryam. Sebab itu dinamakan Ali Imran, keluarga Imran. Tak disebut sebagai Imran saja keluarga, semua keluarga-keluarga yang baik-baik. Nabi yang ke-23 itu adalah Nabi Yahya. Nabi Yahya ini adalah Nabi yang terakhir bagi orang-orang Yahudi. Berarti sekaligus mereka menolak adanya Injil. Mereka hanya menerima Taurat dan Zabur. Injil mereka tolak. Nabi Isa mereka bunuh. Yang bunuh Nabi Isa ni bukan puak-puak yang lain. Dia adalah Hawariyun. Hawariyun terbagi kepada dua. Arti Hawariyun adalah yang ini pengikut. Itu hadis sahih, Nabi mengatakan, ketahuilah tidak ada satu pun Nabi yang diturunkan melainkan Allah jadikan adanya hawariyun bagi mereka, pembina-pembina. Nabi Isa ada hawariyun. Baik sekolah Isa ibnu Maryam kan, lil hawariyin man ansari ilallah, siapa nak membantu Allah SWT. Qala al hawariyun, berkata hawariyun, nahnu ansarullah, kami adalah ansarullah, kami adalah pembina-pembina Allah SWT. Tapi kalau anda lihat hadis-hadis dan juga sejarah-sejarah menceritakan banyak juga hawariyun yang tidak baik. Macam tempoh hari saya cerita, bila Aisyah cakap kepada orang perempuan, bagaimana orang-orang perempuan tidak diwajibkan qada bagi sembahyang yang mereka tertinggal apabila mereka uzur, cukup qada untuk puasa saja. Orang-orang perempuan tanya, ya Aisyah, kenapakah tidak wajib qada bagi puasa bagi sembahyang? Kata Aisyah, apakah kamu mau menjadi sebagaimana hawariyun? Maksudnya apa? Hawariyun tak baik. Bukan hawariyun macam Nabi Isa punya kuat. Jadi zaman Nabi Isa ada hawariyun pengikut, tapi ada pengikut yang pengkhianat juga. Pengikut banyak ni, macam kita gini, 30 orang. Semua pengikut, namanya hawariyun. Yang taat dinamakan ansarullah. Yang khianat disalib, yang ambil main. Yang kena salib tu bukan Nabi Isa, itu akidah kita kan? Akidah kita, yang kena salib bukan Nabi Isa. Tapi yang kena salib ni bukan orang luar, bukan orang Yahudi dan tak kenal Nabi. Anak murid, babe, disciple. Anak murid orang kuat. Sebab orang Yahudi dia cari Nabi Isa tak dapat. Dia cari salah satu pada anak murid Nabi Isa yang taat. Yang taat ni, engkau yang tahu kat mana Isa. Kita bayar duit lah, bayar sombong macam-macam. Sebab itu dia tahu di mana Nabi Isa ada. Bila dia masuk dalam rumah, so asal Nabi Isa ada. Kemudian Allah SWT angkatkan Nabi Isa. Itu cerita tak kita cerita lah. Berarti yang kianat ni dia apa? Anak murid. Anak murid Nabi Isa. Anak murid kianat kena salib ni, yang lumayan. Jadi anda jangan berani kianat dengan dia. Kianat dengan guru aja kena salib. Kena salib tu muka dia sama macam Nabi Isa. Allah tukarkan muka dia sama macam Nabi Isa. Kena salib. Itu yang kita berpegang dengan akidah. Jadi hawariyun ini, Nabi, orang-orang Yahudi. Baru, gabungan. Itu namanya Bible. Tapi Taurat, Taurat ni Taurat. Ataupun kitab orang Yahudi, dia tidak ada New Testament. Yang dibawa Isa tak ada. Dia sampai Nabi Yahya. Jadi yang dibawa oleh Nabi Musa dan juga Nabi Daud itu dikumpulkan. Cerita sampai Nabi Yahya ada. Nabi Isa bercerita tak ada. Itu orang-orang orang-orang Yahudi. Tapi orang-orang Nasara, dia sampai itu dua, dia kampungkan. Yang dibawa oleh Nabi Musa, dibawa oleh Nabi Daud, dibawa oleh Nabi Isa, dikampung. Itu namanya Bible. Perbezaan Yahudi dengan Nasara. Nah, perbezaan kita orang-orang mukmin. Kita beriman Nabi daripada Nabi Adam AS sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua Nabi, 25 Nabi kita beriman. Dan akidah orang sunnah ni tak ada Nabi besar ni. Tak ada Nabi besar, Nabi kecil. Itu orang-orang Yahudi dan orang Nasara. Orang Yahudi dan Nasara ni ada Nabi besar, Nabi kecil. Kadang-kadang kita pengurusi majlis, kadang-kadang orang sunnah pun ni kan. Kita selalu kata Nabi besar, kita tunjukkan kita Nabi besar. Dia ada Nabi besar kan? Orang sunnah kadang-kadang terlepas-lepas. Macam sebut Ta'ala pun sebut juga orang sunnah pun. Anak pergi di Madinah, pergi di Mekah, Arab-Arab, guru-guru Arab pun Ta'ala biasanya. Dia tak berapa perasan dengan benda tu. Dia bercakap masalah akidah. Ini dia cakap, saya selut orang-orang Saudi ni, orang-orang salaf di Saudi ni tentang masalah akidah. Jangan main-main dia. Dia pesten ni, jangan main-main Saudi ni. Tapi sembahyang dia lekir ni. Allahu Akbar, garuh sana. Dia punya pusing, dia pusing dia pergi situ, dia anu, dia pergi, dia boleh matikan handphone, boleh tengok sekejap number. Teruk dia, teruk. Kita harus lupang lapang dada di sini dah. Masalah akidah kita tak cakap betul. Tapi masalah kita belum tentu betul kan. Banyak orang-orang salaf yang sebut Ta'ala, Ta'ala, biasa je. Dia cakap apa pun mesti bersumberkan kepada Quran dan Hadis. Ya kan. Apabila kita tak rujuk kepada Quran dan Hadis, kita menjadi orang yang terluar daripada salaf. Itu hujah-hujah orang salaf. Tapi bila syahadat, kadang-kadang syahadat la ilaha illallah, dia sebut Ta'ala juga. Kadang-kadang Sayyidina ni Habib bin sebut jalan terus dia. Ini silap, kesilapan. Baik pula PK tak berapa bagus. Jadi tak ada Nabi besar, Nabi kecil, kita orang sunnah kan. Kita selalu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatamil anbiya dalam Quran sebut. Kita sebutlah. Kan lengkap segala Nabi. Tapi tak ada Nabi besar, Nabi kecil. Lepas dia tamim kan, dia dah tamim panjang lebar. Lepas mari kita selawat ke atas junjungan kita. Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak pakai Habibina Syafi'ina, dia pakai bahasa Melayu. Nabi besar tu kira Maulana lah. Kalau bahasa Arab itu. Jadi orang Melayu pun ada Nabi besar dan tak ada. 25 Nabi, sama. Malah kalau kita nak cakap Nabi Adam ni Nabi yang paling hebat. Sebab dia tidak punya bapa dan ibu. Kalau itu kejadian ni pun Nabi Adam. Tapi kita tak sebut Nabi besar. Kalau itu kehebatan Nabi Muhammad daripada syar, sudah syariah dia paling hebat. dia melengkapi segala nabi-nabi punya syariat. Tapi kita tak sebut nabi-nabi besar sebagai khatamin anbiya. Ada nabi yang pertama, Nabi Adam AS. Ada yang ini nabi sebagai pelengkap nabi, Nabi Muhammad SAW. Jadi kita beriman. Nah, orang-orang Yahudi sampai Nabi Yahya, orang-orang Nasara sampai Nabi Isa, orang-orang Islam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perbezaan. Nah, berbalik pada masalah kitab. Tadi kita sebut Yahudi karena beriman sampai Nabi Yahya, berarti kitab yang ada sampai kitab Zabur. Nasara karena diberiman sampai Nabi Isa, berarti sampai Injil. Sampai situ kan? Tapi orang Islam berbeza. Al-Quranul Karim menjadi pegangan hidup kita, dan Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Nah, tapi jahatnya orang-orang Yahudi, mereka pegang Taurat, mereka tolak Injil, tolak Quran. Jahatnya orang Nasara, mereka pegang Taurat dan Injil, mereka tolak Quran. Tidak. Islam tidak macam itu jahat. Kita terima kitab-kitab sebelumnya, dan kita tetap meyakini Al-Quranul Karim sebagai pelengkap kitab-kitab sebelumnya. Jadi baiknya Islam, kita tidak menafikan kitab sebelumnya. Kita tetap beriman, dan dia menjadi rukun iman. Bukan beriman kepada Al-Quran saja, tapi beriman kepada empat-empat kitab. Ini kehebatan Islam. Kalau anda nak lihat dari pasal iman, kita tidak menafikan adanya kitab, kita tidak menafikan adanya Nabi. Kita beriman semua dan menjadi rukun iman bagi kita, Nabi-Nabi dan juga kitab-kitab. Cuma keyakinan kita, akidah kita, pegangan kita, bahawa kitab-kitab sebelumnya telah diselewengkan. Ini akidah kita. Dalil yang banyak kali kita dah sebut. Bila Nabi SAW didatangi oleh Umar Al-Khattab, kata Umar, ya Rasulullah, orang-orang Yahudi Nasara ni, mereka bacakan ayat-ayat, mereka klaim itu daripada Taurat, mereka klaim itu daripada Injil dan Zabur. Kata Nabi SAW, ya Umar, ketahuilah, kalaulah misal kata Musa hidup pada zamanku ini, sudah tentulah Musa pun akan membaca Al-Quran Al-Karim. Karena tidak ada lagi kitab-kitab sebelumnya, lantaran telah diselewengkan oleh pendeta-pendeta Yahudi dan Nasara. Ini akidah kita. Kita tidak menafikan adanya kitab. Kita cakap adanya tiga kitab sebelum Quran, tetapi kita katakan kitab itu telah diselewengkan. Apa yang datang daripada kitab Taurat dan Zabur, kalau hari ini kita jangan tolak, jangan terima. Itu cerita yang paling mudah. Kita jangan tolak, jangan terima. Kita cakap mereka telah menyelewengkan. Itu je senang. Sebab ini yang dijawab oleh Nabi apabila Abu Hurairah datang kepada Nabi. Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, Yahudi dan Nasara cerita pasal Nabi-Nabi. Mereka cerita pasal surga dan neraka. Mereka cerita pasal pahala dan dosa. Apakah kami boleh terima? Kata Nabi, jangan. Mereka juga ada Nabi, mereka juga ada kitab. Besar kemungkinan benar, besar kemungkinan salah. Yang benar kerana datang daripada Nabi dan kitab-kitab mereka. Yang salah kerana mereka telah menyelewengkan. Jadi kita jangan tolak terus, kan? Kita cakap mereka telah menyelewengkan. Itu saja. Berarti kita meyakini adanya kitab-kitab Samawi sebelumnya, tapi akidah kita mereka telah selewengkan. Lantaran mereka telah selewengkan itulah, maka Allah turunkan Al-Quranul Karim. Ini logikanya. Kalau tak guna, kan? Berapa nak turunkan Taurat? Berapa nak turunkan Zabur kalau Taurat tu masih bagus? Logik kita pakai akal lagi. Kenapa Allah turunkan Zabur? Kalau Taurat tu boleh available lah, boleh pakai. Pasal Taurat dah tak ada, maka Allah turunkan Zabur. Kenapa Allah turunkan Injil? Kalau sudah ada Taurat dan Zabur, sebab Taurat dan Zabur sudah diselewengkan. Kenapa Allah turunkan Al-Quranul Karim? Karena Taurat, Zabur dan Injil telah diselewengkan, maka itu Allah turunkan Al-Quranul Karim. Dan apabila Allah turunkan Al-Quranul Karim, Allah letakkan satu ayat, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Ayat ini tak ada pada Taurat, tak ada pada Zabur, tak ada pada Injil. Dia hanya ada pada Al-Quranul Karim. Sebab itu tak lengkap Taurat, tak lengkap Zabur, tak lengkap Injil. Tapi Al-Quranul Karim dia melengkapi kitab-kitab sebelumnya. Apabila dia sudah lengkap, tak perlu lagi tambah dengan lain-lain. Ya, ini kitab. Akidah kita, tidak ada lagi satu pun ayat selepas Al-Quranul Karim, sama ada yang tertulis ataupun tidak tertulis. Kalau orang Qadiani mengatakan Ahmad Ghulam Mirzan membawa wahyu, akidah ini silap, lantaran iman kita kepada empat kitab saja. Kalau orang Syiah mengatakan 12 imam itu perkataan mereka umpama Quran, kita katakan mereka silap, lantaran Quran telah sempurna. Itu akidah kita. Ini perbezaan di antara Yahudi, Nasara, Syiah, Qadiani, orang-orang Sunnah. Dan telah kita jelaskan kenapa dan mengapa perlunya kita beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Karena salah satu daripada iman kita ialah kita beriman kepada Nabi-Nabi sebelumnya. Kita tak boleh beriman kepada Nabi Muhammad SAW saja. Dalam Quran mengatakan Nabi Muhammad membawa millata Ibrahim Hanifah. Jadi kita wajib beriman kepada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim nanti membawa millah, membawa agama. Apabila dia membawa agama, dia membawa suhuf. Begitulah kepada Nabi Musa dan seterusnya. Maka itu wajib beriman kepada ajaran-ajaran Nabi-Nabi sebelumnya. Tetapi ajaran-ajaran Nabi sebelumnya ada yang telah dimansuhkan, ada yang telah dinasahkan. Mansuh ini dibatalkan, dinasahkan ini ditambah ataupun dilengkapkan. Ini maksudnya. Jadi ini iman kita yang nak menjadi pelengkap kepada kitab-kitab sebelumnya. Dan kita yakin 100% apabila Quran sudah lengkap, tidak ada lagi Al-Quranul Karim, tidak ada lagi Quran selain daripada apa yang kita imani. Dan apabila kita sebut Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah, kita yakin Quran ini tidak akan diselewengkan lagi. Anda nak cuba, silakanlah. Dan banyak orang cuba, tapi ada orang yang boleh mengetahui ini. Hari ini kita sembahyang, kadang-kadang yang kat belakang ni bukan jampian-jampian, bukan hafiz kan, tapi imam salah baca je mereka boleh tegur. Bagaimana kalau kita duduk di negara seperti Pakistan, di Kelantan, di Saudi, ya? Negara-negara yang banyak hafiz Quran, imam baca sikit aja boleh tegur. Kalau lah orang baca saja boleh tegur tentang panjang dan pendek, salah huruf, bagaimana kalau anda nak buat Quran yang salah? Semua orang tahu. Kita diberikan taklimat tempoh hari di matbab. Matbab ni tempat cetak Quran di Madinah. Diberikan taklimat bahawa setiap kali mereka cetak satu paket cetak, sebelum dikeluarkan 20 hafiz duduk untuk semak. Dahlah hafiz, semak lagi dia cetakan tadi supaya jangan salah. Hebat Quran ni. Karena kita yakin dengan ayat Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memeliharinya. Nah, ayat ini pun tak ada dalam kitab-kitab sebelumnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan tugas kami yang memeliharanya. Tak ada pada Taurat, Zabur dan Injil. Dia biasa kalau ada faraid ni dia dalam berapa tentram. Tapi sikit lagi sebagai penutup. Saya cuma nak beritahu tentang ayat ini, bagaimana akidah kita tentang iman kepada kitab-kitab yang sebelumnya dengan Quran. Apakah perbezaannya? Kenapa kita mesti beriman kepada kitab sebelumnya? Jangan sampai kita salah faham, kita tak beriman kepada kitab sebelumnya, kufur, kufur iman kita. Kalau kita beriman dan terlebih pula sampai kita yakin hari ini beriman kepada kitab-kitab, berarti Bible pun boleh kita beriman, kita boleh ambil syariatnya, pun salah juga. Itu yang kita nak tekankan kepada para jemaah. Di mana kitab-kitab sebelumnya wujud di muka bumi ini, dan wajib kita yakini Allah pernah turunkan kitab-kitab sebelumnya, dan itulah menjadi syariat orang-orang sebelumnya. Tapi Al-Quranul Karim sebagai pelengkap. Apabila turunkan Quran, berarti kitab-kitab sebelumnya telah dimansuhkan hukum-hukum. Ini perlu kita ingat. Kerana apa? Bukan Allah sengaja suka-suka mansuhkan, tapi kerana telah diselewengkan oleh tangan-tangan manusia, khusus Yahudi dan Nasara. Ada sinilah perbezaan di antara penganut agama Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang menganut agama Allah ni, ada yang kita sebut sebagai Muslim, orang Islam, dan juga Ahlul Kitab. Tidak? Itu. Dan tapi Ahlul Kitab ini orang yang telah menyelewengkan kitab-kitab sebelumnya, dan yang ini syariah daripada Nabi-Nabi sebelumnya. Sebab itu mereka juga dikategorikan sebagai kufar. Apa dalil kita? Innal ladzi nakafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nar jahannam khalidina fiha. Surah Al-Bayyinah, itu dalil. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama ada daripada golongan Ahlul Kitab ataupun musyrik, mereka tempatnya dalam neraka dan mereka kekal di dalamnya. Jadi Ahlul Kitab ni kafir. Asal agama yang daripada Samawi asalnya. Perbezaan kita dengan Ahlul Kitab, kita tidak berani merubahkan Al-Quran. Kita taat dan kita ikut syariah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Tuhan satu, kata orang-orang Yahudi, ila sabatini, itu kan Yahudi dia kafir. Orang-orang Kristian Nasara pun sebut the God is mighty. Tuhan satu. Tapi dalam mentauhidkan Allah, mereka syirik banyak. Tauhid artinya mengesahkan Allah. Uluhiyahnya tadi. Dalam peribadatan penyembahan, mereka syirik yang jauh-jauh syirik. Kata Umar, siapakah lebih syirik daripada orang-orang musyrik dengan orang-orang Nasara? Umar tanya orang-orang. Orang-orang tak dapat jawab. Kata Umar, Nasara. Tak ada orang yang menyembah manusia melainkan Nasara tadi. Mereka menyembah Isa AS. Jadi, dalam masalah mengambil Tuhan betul, tapi dalam menyembah, mereka sekutukan. Orang-orang Nasrani menyembah Isa AS. Orang-orang Yahudi menyembah Huzair. Mereka mengatakan Huzair. Sebagian buah mereka mengatakan malaikat. Sebagian mengatakan orang saleh yang membawa ini agama. Allah Allah. Ini perbezaan di antara Yahudi, Nasara ataupun Ahli Kitab dengan orang-orang Islam. Kita beriman kepada semua Nabi-Nabi sebelumnya, dan kita beriman kepada semua kitab-kitab yang diturunkan. Cuma kita mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalaulah ada hawariyun yang beriman kepada Allah dan beriman kepada nabi-nabi sebelumnya dan mereka mengikut syariat nabi-nabi mereka, mereka dikira sebagai muslim. Mereka dikira hawariyun kepada Musa, beriman kepada Allah hari kiamat, hari akhirat, dan mereka ikut syariat Nabi Musa, mereka mati pada zaman Nabi Musa, mereka kira Islam. Inna dina inda wahid Islam. Agama Rasulullah agama Islam, bukan agama Yahudi dan Nasara. Karena mereka mengikut syariat pada zaman Nabi Musa. Kalau ada hawariyun yang Nabi Isa, mereka beriman kepada Allah dan hari kiamat, dan mereka beriman kepada apa di bawah Nabi Isa, dan mereka mengikut syariat Nabi Isa, mereka mati pada zaman Nabi Isa, mereka dikira sebagai muslim. Inna dina inda wahid Islam. Tidak ada agama selain daripada Islam, agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang hidup pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sampai hari kiamat, mereka wajib mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping mereka beriman bahawa ada di Nabi, ada syariat sebelumnya, ada kitab sebelumnya. Ini perbezaannya. Nah, akhir ayat tadi yang mengatakan wa bil akhirati hum yuqinun, saya rasa kita tak sempat nak terangkan. InsyaAllah kita KIB dulu. Bulan depan ni cerita lah. Bulan 8 ni cerita. Ya, ini apakah pengertian tentang disebut sebagai yang dikatakan wabil akhirati hum yukin. Ini menjadi kesempurnaan daripada rukun iman kan. Banyak orang percaya Tuhan, tapi lantaran beriman kepada hari akhirat tak betul, dia dikira sebagai orang yang kufur. Ini saja ceritanya. Jadi kalau misalnya kata beriman kepada Allah betul, tapi beriman kepada hari akhirat tak betul, belum kesempurna, belum sempurna keimanan mereka. Wallahualam, kita akan berikan sedikit masa untuk soal jawab. Cuma saya nak tutupkan di sini. Tempoh hari saya bacakan hadis-hadis Nabi tentang kemuliaan kita dengan para sahabat, yang mana kita beriman kepada yang gaib sedangkan kita tidak pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah melihat ataupun hidup pada zaman Quran diturunkan. Tapi sampai hari ini, 1.5 jam saya bercakap, kita berhujah dengan Quran, kita berhujah dengan hadis Nabi, padahal pun kita tak pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini kehebatan kita. Apabila ada seorang sahabat, Nabi bertanya, Rasulullah, di antara kami dengan sahabat, orang-orang yang kemudian, siapa lebih hebat daripada iman? Kata Nabi, kamu agak hebat daripada sudah beriman, tapi ada orang yang lebih hebat daripada kamu, kerana mereka tidak mendengar ayat Quran daripada mulutku, tapi mereka beriman dan beramal dengan ayat-ayat tadi. Mereka melaksanakan sunnahku sedangkan mereka tidak hidup pada zaman aku, mereka tidak pernah melihat aku. Ini kehebatan kita. Tapi biarlah kehebatan itu terus menjadi kehebatan mengikut kehendak Allah SWT. Jangan sampai dia hanya di mulut saja, tapi kita buktikan dengan amal soleh. Wallahu a'lam. Kalau ada soalan daripada apa yang kita bahaskan malam ini atau yang lainnya, sekitar 10 minit. Waalaikumsalam. Tapi satu tahanan, dia buat pengakuan yang dia, dia di dalam tahanan, dia dibolehkan. Jadi bagaimana kalau sepanjang hari dibolehkan? Kamu jangan balik. Pertama, sudah tentulah yang menahannya bukan orang Islam. Kalau orang Islam yang menahan, berarti orang Islam itu tidak menjalankan sistem Islam dan lebih zalim daripada sistem kufar. Musuh besar. Bagi orang ini, bagaimana dia melakukan solat? Solat tekah. Solat wajib dilakukan dalam keadaan apapun. Man taraka solatan muta'amidan faqad kafara jihara. Yang menyempurnakan solat, syarat-syarat solat, rukun-rukun solat, selain daripada bersih pada adat besar dan adat kecil, wajib menghadap kiblat, mesti tutup aurat, itu rukun-rukun yang ditentukan dalam fiqh. Tapi anda lihat, kalau kita kata tak ada air, untuk kita bersihkan adat besar dan adat kecil kita, boleh tayamum. Bersih, air itu gugur dengan tayamum. Kalaupun misal kata kita duduk pada tempat, dah tak ada lagi lah, misal kata kita tak boleh bergerak, tayamum pun terhapus, berarti taharah terhapus. Anda dah terbaring 3 tahun, ataupun terbaring, tak boleh bergerak. Tak ada air, tayamum. Ya lah. Tapi dia tak boleh bergerak, macam mana tayamum? Sistem taraf gugur. Kaedah ini yang digunakan. Kalau orang wajib menghadap kiblat, dah tak tahu kiblat, gugur kiblat. Gugur kiblat. Wajib menutup aurat. Kalau ada baju yang boleh menutupi. Kalau tak ada baju yang boleh menutupi, sembahyang tidak gugur. Sembahyang wajib bikin dalam keadaan bagaimanapun. Jadi sembahyang wajib dilakukan. Cuma syarat itu gugur. Ad-darurat itu tubihul mahdurat. Kerana darurat tadi yang mewajibkan itu dilonggarkan. Fala isma alaihi. Saya jawab, wajib solat. Walaupun tidak tutup aurat, walaupun tidak dalam keadaan bersuci, karena sembahyang ini wajib dilaksanakan dan itu menjadi rukun Islam. Macam mana kalau dia sembahyang dalam keadaan macam gitulah, dia tetap dimuliakan oleh Allah Taala. Orang yang mengurungkan dia dengan keadaan yang tidak memberikan pakaian, orang itu yang berdosa besar di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Jadi kita jelaskan di sini bahwa kita harus tahu fiqh yang mewajibkan. Macam saya cakap tadi, sembahyang wajib, tapi kalau tak baca Fatihah sembahyang batal, kan? Sembahyang wajib, kan? Tapi kalau tak baca Fatihah, tapi kalau orang tak boleh baca Fatihah, gugur membaca surat Al-Fatihah. Itu maksudnya. Jadi kewajiban untuk menutup aurat akan jadi gugur apabila tidak ada lagi barang yang boleh menutupi aurat kita. Tapi sembahyang tidak gugur. Saya tetap memuliakan orang yang sembahyang. Dalam keadaan macam itu dia tetap sembahyang, kita muliakan dia. Yang kita hina orang yang menghukum dia tadi ataupun yang menangkap ataupun menahannya dengan keadaannya. Dia lebih teruk daripada kufar. Orang kafir pun tak sampai macam itulah bagi saya. Allahu a'lam. Apa saja anda boleh bikin, tapi jangan samakan macam ibadah. Dalam hadis Nabi pernah izinkan orang itu menghormati seseorang jangan sampai lebih daripada rukuk. Dan sebab ini kita rukuk. Itulah serendah-rendahnya. Kalau anda hormat orang lebih daripada rukuk, berarti anda ada samakan orang itu macam Tuhan. Dari kepercayaan dia, perbuatannya, walaupun hati anda tak dekat dia Tuhan, tapi perbuatan anda itu membuat sama macam Tuhan. Sujud kata Allah, sujud tu. Orang Melayu ni masuk aja istananya, dalam tangku beribu-ribu ampun tangku beribu-ribu ampun. Sebab pasti Arab diampun. Kau tak salah pun, alih-alih minta ampun. Ya, kita ni. Kalau kita tengok Tuhan aja kita cantik, bermula sebaik dengan takbir, akhir baru kita istighfar lah. Alih minta ampun. Manusia tiba-tiba masuk aja tu minta ampun. Apa cerita ni? Tak betul. Lepas tu dengan sembah, kalau kita mengikut fiqh, dia keluar. Sebab Nabi kata tak boleh menghormati seseorang lebih daripada rukuk. Ini rukuk tu maksimumnya lah. Kalau kita sembahyangkan sembahyang, kita rukuk. Kalau Jepun dia gini-gini, okey. Itu adat dia lah. Ini nak beritahu bahawa kalau Jepun dia adat dia menghormati orang gini, okey. Dia tak melebihi rukuk. Itu maksudnya. Adat yang tidak menyalahi ibadat diperbolehkan. Jadi kalau lah kata-kata macam gitu, kita kata salah. Kalau kita nak menghormati raja boleh, raja ni Hindu kan. Raja ni cerita Hindu kan. Ya. Kepala gitu gitu. Maksud saya tadi perbuatan kalau tidak kita sujud, kita tidak menghormati kita sampai kita lebih pada rukuk, tak salah. Mengangkat tangan macam gini, apakah istilahnya? Wallahu a'lam. Kalau itu dikira sebagai penyembahan, salah. Tapi kalau sebagai penghormatan, saya rasa okey. Kalau lah misal kata kita menghormati orang macam gini ataupun macam gini, kalau menghormati macam gitu, tak sama dengan peribatan menyembah. Kalau itu dikira penyembah, kalau dikira sebagai penghormatan, tak salah. Tapi kita tahu kan, orang-orang Hindu sembahkan macam itu. Kalau itu dikira sebagai penyembahan, maka kufur. Kufur, bukan kufur yang antikat, tapi kufur daripada perbuatan. Perbuatan, bukan akidah. Maksud saya lah, kalau meletakkan tangan macam itu dikira sebagai penyembahan, maka itu dikira sebagai amal ataupun perbuatan yang boleh menyalahi yang ini akidah kita. Saya mana? Tempoh hari kita dah jawab waktu bila 11 September tu kan. Islam dia gini. Dari sudut adat saya ajarkan kepada para jemaah, kita berikan hak kita kepada Allah, tapi kita hak kita sejiran tetangga tak betul, kita masih lagi kena pada ayat duribat alaihi muzalla tu ana masukifu illa bihabli minallah wa habli minallah. Akhlak kita sama manusia walaupun kafir. Yahudi meninggal, Nabi masih berdiri. Nabi buat baik dengan orang Yahudi. Dalam perniagaan Nabi berurusan dengan orang. Sampai Nabi wafat masih lagi ada perkongsian Nabi dengan di tanah Khaybar tu. Berarti kalau kita lihat bahawa Nabi ada berurusan dengan orang kafir walaupun Yahudi yang dilaknat oleh Allah Taala. Perhubungan kita sama manusia yang ada, silakan, ada masalah. Tapi kalau kita nak berbaik-baik dengan orang kafir, terpaksa kita ikut ibadat mereka, kata Nabi, man tashabbaha bi qaumin fahuwa minhum. Di sini garis safar kita. Ayat Quran, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'bidun. Dan sekali-kali kami tidak menyembah, cara kamu menyembah. Cara, babe. Teknik. Lilin, tempoh hari saya sendiri baca satu makalah. Salah satu daripada kebanggaan orang-orang Kristian. Ibadat berserta dengan lilin itu menjadi pegangan kepada orang Kristian, baik dia malam Christmas ataupun hari-hari tertentu. Lilin ini menjadi simbolik sebagai peribadatan orang Kristian. Anda pergi mana church pun, kalau tak ada church, tak ada lilin, dia tak dinamakan church. Wa'imah sampai di Methodist sekalipun, dia ada lilin. Lilin ini lambang keagamaan mereka. Apatah lagi berdoa dan bersembahyang dianggapkan mesti dengan lilin. Ini di antara amalan orang-orang Kristian. Kalaulah kita nak memberikan penghormatan kepada orang yang ditimpa musibah, sama ada 11 September atau penyakit SAR, Islam mengatakan dipersilakan mengucap tazkiyah, mendoakan supaya mereka ini selamat, dipersilakan, tak ada masalah. Untuk urusan-urusan dunia kepada orang kafir, kita boleh minta doa supaya mereka selamat, dunia berjaya, tak ada masalah. Tetapi berdoa dengan pegang lilin ini dilarang dalam Islam, karena dia menyerupai peribadatan orang-orang kafir. Bagi saya, janganlah. Bagi saya, kalaulah misal kata kita nak sama-sama orang kafir satu majlis yang berbentuk keduniaan lah, bukan berbentuk keakhiran lah, silakan. Tapi jangan pegang lilin lah, seolah-olah kita membenarkan ibadat mereka. Sedangkan dalam Quran mengatakan wala ana abidu ma'adatu. Allah terangkan kita tidak sembah cara mereka, mereka pun tak sembah cara kita. Yang jadi masalah kita hari ini, orang-orang Islam, kita tak nak explain, kita tak nak beritahu. Kalau kita beritahu, kita tak boleh orang tak marah. Beritahu ya kan? Kenapa kita tak mau beritahu? Silap ni. Nanti ni dia agama zero kan? Ulama lah. Maksud saya ulama lah. Tapi yang sedihnya nanti besok lusa soalan artikel keluar membenarkan. Yang sedihnya gitu kan. Banyak kali kita dah jumpa gini kan. Yang sedihnya 10 guru yang menentang, tapi satu guru yang mengizinkan. Itu artikel yang akan masuk. Macam masalah aura tempoh hari pun gitu kan. Ceritanya akan jadi macam gitu kan. Nah, ini masalah media yang tableism lah. Tapi saya tidak salahkan kepada pemimpin-pemimpin sebab mereka zero lah dalam agama. Kalau mereka cakap mereka pandai agama, mereka buat, kita cakap kesalah lah kan. Kita cakap dia zero, kita anggap dia tak tahu lah. Dia bikin, dia anggap, bagi dia ni dia ahli politik, yang dia rasa ini benda multiracial yang kita boleh bikin. Yang harus mengatakan salah adalah ahli agama. Ahli agama harus mengatakan salah. Saya menjawab kerana peribadatan. Dan saya tetap mengatakan kita orang Islam, kita harus menghormati. Saya mengajar bab muamalah, saya terangkan kepada para jemaah, sampaikan kalau anda misal kata menyakiti jiran anda, tergugat sembahyang anda sendiri. Itu hadis-hadis yang menceritakan bagaimana orang yang tidak menghormati jiran dan sebagainya, walaupun jiran itu orang kafir. Berarti kita harus menghormati orang-orang kafir. Mengucap tazkiyah kepada orang kafir tak salah. Malah saya jawab, menziarahi kematian orang-orang kafir juga tidak salah, kerana tidak ada dalil yang mengatakan itu. Malah Nabi pernah menghormati jenazah Yahudi. Malah saya katakan kepada para jemaah, kalau misalnya kita nak mendoakan keselamatan orang-orang kafir di dunia, tak salah juga. Bukan kita kan Allah selamatkan kamu di akhirat, bukan itu. Kan? Macam kita doakan misalnya dia itu ditimpa musibah kan, kita jangan mudah-mudahan keluarga kamu selamatlah di dunia ini, ya kan? Daripada musibah-musibah lain, tak salah, untuk dunia. Berarti kita sentiasa berbaik-baik dengan orang kafir, tetapi bersama-sama meraihkan peribadatan itu tidak diizinkan. Dan kadang-kadang media tu jahat ni. Dia bila tengok orang pakai tudung pegang lilin, itulah dia letak kat dalam kotak abang. Mana tak? Ha? Yang rambut gini-gini tu dia tak ambil. Media ni macam gitu ya. Ini gitu. Bila ada orang perempuan yang tertutup aurat yang bikin silap, itu yang ditegakkan. Biasanya gitu. Media lebih jahat macam gitu lah. Kalau anda tak percaya, anda tengok lah banyak macam gitu. Seolah-olah itulah Islam. Jadi kita nak perbetulkan. Orang yang pegang dia tak tahu. Saya yakin orang yang tahu tak akan buat. Tapi kalau dia tahu, dia sengaja meringankan hukum, dia akan mempertegaskan, dia akan dipertanggungjawabkan di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Masalah ibadat dan masalah akidah ni jangan main-main. Bukan masalah kecil, ini masalah besar. Masalah besar. Turun selaku kafirun itu menjadi pengajaran kepada kita, dah membezakan mana Islam, mana kafir. Tak tahulah kalau saya silap. Saya pernah membaca satu artikel tentang peribadatan orang Kristian. Anda mungkin ada baca buku. Buku itu tulis oleh Ahmad Khalidi. Buku Yahudi, Nasara dan Islam. Nah, itu buku anda baca. Agama Yahudi, Agama Nasara. Itu buku. Tak silap lama kali ini. Dalam buku itu menceritakan tentang bagaimana konsep peribadatan orang-orang Yahudi dengan Nasara. Kalau tidak salah saya, dia baca buku itu. Menceritakan tentang antara lilin dari salah satu saja peribadatan orang-orang kecil. Itu mawa. Maka ada cukup time. Okey, boleh. Nah, cerita Yasar, Sumia dan juga Amar bin Yasar. Amar bin Yasar memang dalam sejarah bila mak dia, bapak dia mati kena bunuh dengan teruk itu, dia ini mengaku bahawa dia tidak beriman. Orang bawa dia kepada Nabi, turun ayat Quran dan Nabi mengingatkan. Ulama-ulama fiqh pakai dalil ini membolehkan dia ini kita berbohong apabila sampai kepada tahap kita nak dibunuh. Itu tahap ini. Sekarang saya tanya, siapa nak bunuh kita ni? Kalau sampai kepada tahap kita nak bunuh ataupun tergugat kehormatan kita, Islam katakan bunuh. Sampai kepada tahap itu, saya cakap Islam ni jaga otomatis. Sampai kepada tahap itu pun Allah izinkan. Amar bin Yasir ni bukan peka-peka orang ni. Dan dia di waktu itu menggadaikan iman dia. Dan Allah izinkan. Bukan Nabi izinkan, Allah izinkan. Turun ayat Quran. Mesti diperbolehkan. Fiqh mengatakan, kalau dah sampai kepada tahap itu, dia bukan jatuh inaman ahlu bin Yasir. Kita ni masalah fiqah ni kan. Sudah tentulah niat dia tak macam gitu kan. Takkanlah kalau niat dia gitu Allah takkan terima. Kalau niat Amar bin Yasir bahawa dia tidak mengiyakan Allah SWT, sudah tentulah dia kufur dan dia murtad. Dia wajib bertaubat. Tapi Nabi tak terlalu bertaubat pun dia kan. Sudah tentulah niat dia tak macam gitu kan. Niatnya. Jadi inaman amal bin Yasir kita pegang. Dia tetap niatnya bukan itu. Dia boleh melafazkan satu benda apabila nyawanya tergugat. Fiqah mengatakan boleh berbohong kalau nyawa kita tergugat. Satu, kita cakap lah, kita kata kita amin, kita angkat tangan ini. Saya cakap angkat tangan ini tak ada kata mengenal ini ada. Ataupun dalam pekerjaan kita terpaksa kita buat, kita kata national anthem lah. Ini benda yang dipertikaikan lah. We the citizens of Singapore dan sebagainya, kita kata. Okey, tangan kita taruh kat sini. Ini banyak orang ada letak, aku agama saya layankan aja. Kan niatnya gitu. Nah, ini benda yang kita cakap tak sampai orang bunuh. Tetapi dia kan terikat dengan salah satu daripada kehidupan kita. Ini juga kata ulama diperbolehkan. Ulama-ulama Indonesia membahaskan masalah Pancasila. Dulu awal-awal mereka mengatakan Pancasila ini kufur. Tapi mereka merubahkan kerana dia fikir sebagai negara, peribadatan negara, negara yang disangkut dengan rukun negara. Maka diperbolehkan. Asalkan yang kita bukan itu yang lebih baik daripada agama gitu. Nah, jadi ada dua. Satu, kalau nyawa kita tergugat, Allah Maha mengetahui. Kedua, ada kaitan dengan perkara yang memang kita dah tak boleh elak lah. Walaupun tak sampai kepada yang ini kena bunuh, tapi mungkin tergugat pekerjaan dan sebagainya. Dan dia tidak sampai pada penyembahan yang kita nampak kategori itu. Saya masih menerima ini. Tapi tak tentu pasal anda pergi bawa lilin ni, siapa yang tergugat anda? Siapa nak gugat anda ni kan? Anda bawa lilin pun tak apa kan? Anda datang, anda cakap saya cuma nak berikan penghormatan kepada penyakit orang-orang yang ada tipe musibah asal. Saya tak nak lilin. Okey apa? Eh, kau masuk mesti pegang lilin juga? Tak apa, keluar lagi semua. Kalau nak masuk pun tak payah pegang lilin pun okey kan. Tapi yang teruknya orang Melayu dah lah. Orang Kristian tak pegang lilin, dia pun lebih-lebih lagi. Dia pun lebih-lebih, dia teruk pada orang Kristian kadang-kadang. Nah, ini yang silap. Jadi saya cakap tak harus kita pegang lilin. Bisa tentulah Islam ni ada benda yang diperbolehkan. Cerita Amar bin Yasir itu sungguh baik untuk kita jadikan dalam bab akidah. Bahawa Islam ni bukan satu agama yang teruk sangat lah. Dan sampai nak mati pun macam itu. Tapi dalam hadis tambahan Nabi tetap, sudah tentulah orang yang mempertahankan iman itu lebih mulia daripada orang yang merubahkan di waktu itu. Maksudnya kalau nak dikatakan bahawa kalau Bilal bin Rabah dengan Amar bin Yasir lebih mulia Bilal bin Rabah gitu. Ya kan? Walaupun dah empat dan memang matilah kita cakap, tapi tetap tak gitu kan. Tapi maksudnya ni kita nak nilai lah. Kita nak nilai siapa Amar ni pasal terkejut, terperanjat ni, bapak kena sembelih, mak kena suluh kan. kok kerja ni, aku tak tahu kenapa kan gitu kan. Jadi gitu, orang yang Quran membenarkan. Cuma kita harus tahu kaedah lah. Kita tentulah Islam ada alternatifnya. Kita cakap insyaAllah. Jauh hari ini, kita anggap kita Muslim. Di mana pun kita berada kita Islam. Islam ada pegangan. Kita ada pegangan. Stand kita, lebih-lebih masalah akidah. Kita ada. Kat mana kita pergi pun. Dan kita dah belajar ini boleh, ini tak boleh. Pertama masalah akidah, kedua masalah ibadah. Ini dua jaga. Tapi kalau kita dah sampai terancam, Allah Maha mengetahui. Senang cinta kita. Tapi kalau anda betul-betul memang nak dapat darjah macam mana Bilal, anda pertahankanlah. Itu ashabul uhdud, cerita ashabul uhdud. Anda lihat seorang ibu yang bawa anak ni kan, dalas ni, dalas ni, orang semua kena campak masuk dalam api, dalam api jelas ni. Dia nak berdakak ya, tapi anak tu cakap jangan. Mak ni cakap okay, tak apalah, kita tak beriman lah. Tapi anak yang kecil tu boleh cakap, mak jangan, kita beriman. Itu kita sebenarnya anda pilih lah benda-benda anda. Itu macam ni, kaedah iman ni macam-macam. InsyaAllah, Allah Alam. Ada lagi soalan dengan kaedah iman? Jangan salah faham. Kadang-kadang payment saya tak berapa clear, saya serang. Kadang-kadang balik tak boleh tidur ni. Bukan saya cakap kita orang Islam tak boleh tolerate dengan orang kafir, tidak. Kita harus tolerate orang kafir selagi mana perganda yang tidak dilarang dalam Islam. Harus tolerate. Wahimah saya cakap, bukan saja kepada orang Islam, kalau orang kafir lebih baik pada kita. Saya pernah mengajar Pak Muhammadah, saya cakap kalau ada satu kawan kita, Ustaz, saya berapa tahun kongsi dengan orang Islam, mana? Takkan nak pilih Islam, tapi terus, Ustaz. Saya ada orang kafir, saya dia converted, Cina, Tionghoa, converted, tapi dia ni belajar agama. Dia partner, berniaga dengan orang, dia nak Islam juga, pasal dia dah asabia, dah Islam kan? Tapi sakit jantung lah 3 tahun. Lah dia jumpa saya, Ustaz, macam mana kalau saya ada satu partner orang Cina ni. Dulu saya pernah partner dengan dia, bagus. Semenjak saya masuk Islam ni, saya tak partner dengan dia lagi. Pasal saya nak Islam juga. Saya boleh partner dengan dia, saya cakap itu lebih mulia daripada partner dengan orang Islam bagi sakit jantung. Sampai macam gitu, saya cakap sampai gitu saya punya asofia dengan Islam. Tapi kalau dah sampai macam gitu, saya katakan orang kafir lebih mulia dalam masalah ini kan. Saya kata, orang kafir ini kita tak boleh membezakan. Bezanya akidah dan ibadah saja. Tapi kalau anda dah bezakan ibadah dan ibadah, tempat anda masuk dalam bab ibadah dia, kat mana perbezaannya? Perbezaan kita dengan orang kafir ini, isa akidah dengan ibadah ke tak? Cara kita mengetahuikan Allah dan juga cara kita sembahyang, itu yang bezanya. Tapi kalau kita dah sama-sama sembahyang dengan dia, kat mana perbezaan kita dengan orang kafir? Yang lain tak ada perbezaan. Cara makan, cara pakai, cara hidup semua sama dia kan? Masalah ada di sana. Itu statement saya, jangan sampai salah. Saya tak cakap kita tak boleh memberi penghormatan ataupun sama-sama orang tak saya. Malah kadang-kadang harus diutamakan orang kafir. Tapi kita ada stand. Ini yang saya sebutkan. Satu lagi tadi saya sebut, saya cakap orang-orang Saudi ni salafi bagus. Dia sebab akidah, anda tak boleh beat dia. Dia pegang betul-betul beat. Dia pegang betul-betul. Tapi ibadah mereka, mereka tak berapa tekan dan sangat. Yang dah pergi Mekah ni tahu macam mana orang-orang Saudi ni sembahyang. Kita kat sebuah kita remak dengan dia punya anu selendang dia punya itu, dia punya anu janggut, dia punya baju anu semua. Kalau mazhab Saudi ni batal dia, 3 kali bergerak batal. Dan kita tak pakai hadir ni ya. Ya, tapi kita merima sudah. Menunjukkan mereka PK tak berapa bagus. Fik tak berapa bagus. Akibat bagus. Tak bagus bukan kata cinta dia tidak. Tapi mereka tak berapa tekankan. Sebab itu perbincangan. Kita baru balik daripada ya ini. Kita pergi Kuala Lumpur. Kita dengar ada seminar Ahli Sunnah Wal Jamaah. Doktor tu. Ada yang salah satu daripada pensyarah doktor orang sunnah. Dan doktor ni pangkat PhD ya. Dari PhD baru dapat doktor. Pun Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala. Yang tegur budak kecil je. Yang tegur budak kecil, budak sekolah je. Ada je. Nak menunjukkan belum tentu orang yang akidah kuat ibadah ni bagus je tak? Ini kita kena ambil pengajar teori saya sebut, tak semua orang pandai ya. Yang jadi ahli panel tu maksud saya, dia tu dah sampai PhD. Dah sampai PhD, dia tu mewakili orang sunnah. Dia beri salam Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala. Orang sunnah semua tengok pening. Tapi yang tegur dia budak sekolah satu. Budak muda je. Cuma jeralannya tadi panel tolong jawab, apakah lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh itu sunnah atau tidak? Itu dia salah. Profesor Yoharima jawab, tidak ada dalam kitab dan tidak sunnah. Sepatutnya tak payah jawab. Kita buat kesimpulan, belum tentu PhD ni dia baik dalam masalah PK. Ada benda yang dia tertinggal. Begitulah dengan orang-orang salaf di Saudi yang akidah bagus tapi ibadah belum tentu bagus. Allahuakbar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma ilaha illallah wa ta'ala kawatul mulai wa bilahi.